Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Tau'il Kitab wa Sunnah. Baik, kita masuk pada kitab yang kelima. Qala rahimahullah Kitabul Hajj. Qala al-babul awal fi muqaddimatil haji. Bab yang pertama tentang pendahuluan tentang haji. Qala wa fihi iddatu masail. Qala al-masalatul ula fi ta'rifil hajj. Masalah yang pertama tentang pengertian haji. Qala al-hajju fil lughati al-qasdu. Haji secara bahasa adalah qasdu, menuju. Qala fi syar'i at-ta'budu lillah fi ada'il manasiki fi makanin makhsusin fi waqtin makhsusin ala ma ja'a bihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta'bud lillah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fi ada'il manasiki, dengan melaksanakan manasik-manasik fi makanin makhsus, di tempat-tempat yang khusus, yaitu di Baitul Haram, di Ka'bah, kemudian di Arafah, kemudian di Mina, dan di Bukit Safa dan Marwah. Qala fi waqtin mahsus, di waktu yang khusus, yakni di bulan Dzulhijjah, ala ma ja'a fi sunnati Rasulillah SAW, sesuai dengan yang datang dari petunjuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mas'alatu tsaniyatu hukmul haji wa fadluhu. Masalah yang kedua tentang hukum haji dan keutamaannya. Qala al-awwal hukmul haj. Yang pertama hukum haji. Qala al-hajju ahadu arkanil Islam wa furuduhul idham. Haji adalah salah satu dari rukun Islam dan kewajiban, dari salah satu dari kewajibannya yang agung. Liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala atas manusia haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana, dan barang siapa yang ingkar tentang kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tidak butuh terhadap alam semesta. Qala wa li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma marfu'an bunyal Islam ala khamsin wa dzukira minha al-hajju. Dan demikian pula hadis tentang rukun Islam, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Qala wa qad ajma'atil ummatu ala wujubil haji 'alal mustati'i marratan wahidatan fil umri. Dan umat sepakat, umat Islam sepakat tentang wajibnya haji atas orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah satu kali seumur hidup. Baik, qala tsani fadluhu, yang kedua keutamaannya. Qala warada fi fadlil haji ahaditsu katsiratun. Datang tentang keutamaan haji hadis-hadis yang banyak, di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu kali umrah kepada umrah berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan baginya kecuali jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hajja lillah falam yarfus wa lam yafsuk raja'a kayaumi wa kayaumin waladatu ummu. Barang siapa yang berhaji tidak berbuat dosa dan tidak berbuat kefasikan, maka dia kembali dari hajinya seperti sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya, yakni bersih dari dosa, gugur dosa-dosa dia, seolah-olah dia baru lahir. Qala ila ghairi dzalika minal ahadits. Qala masalatu salisatu, hal yajibul hajju fil umri akthar min marratin? Apakah kewajiban haji seumur hidup itu lebih dari sekali? Qala la yajibul hajju fil umri illa marratan wahidah. Wa ma zada ala dzalika fa huwa tatawwu'un. Tidak wajib haji dalam seumur hidup itu kecuali satu kali, ya. Dan lebihnya kalau dia haji kedua, haji ketiga, maka itu hukumnya sunnah, ya. Yani nilainya ibadah sunnah. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahajju, ya. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun, aqulu amin ya Rasulullah. Maka seseorang bertanya, apakah kewajibannya itu setiap tahun ya Rasulullah? Faqala, lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum. Maka Rasulullah menyatakan, kalau seandainya aku bilang iya, maka tentu wajib setiap tahun berhaji bagi yang mampu, dan itu tidak akan mungkin kalian mampu, ya. Taib, sebagaimana yang ada di negeri kita ini, ya. Jatah haji saja sudah menunggu puluh-puluhan tahun, ya kan. Nah, kalau setiap itu padahal seumur hidup sekali, ya. Kalau setiap tahun wajib, maka tentu jauh lebih lebih banyak lagi, ya. Wali anna Nabi SAW lam yahujja ba'da hijratihi ila madinati illa hajjatan wahidah. Demikian pula, berdasarkan perbuatan Nabi SAW, beliau tidak berhaji setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, kecuali hanya satu kali haji saja, yang disebut dengan haji wada'. Wa qad ajma'al ulama'u ala annal hajja la yajibu ala mustati'i illa marratan wahidah. Dan para ulama sepakat bahwasannya kewajiban haji itu hanya satu kali, ya, bagi orang yang mampu, yang disebut dengan haji Islam, ya, yakni haji yang merupakan rukun Islam. Kalau dia melakukan yang pertama kali, maka itu namanya haji Islam, ya. Wa alaihi an yubadira biada'ihi idza tahaqqaqat syurutuhu. Dan atas seseorang bersegera menunaikan ibadah haji kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, punya perbekalan, kemampuan, dan istita'ah dalam berhaji segera. Wa ya'tamu bi ta'khirihi li ghairi udhrin. Dan dosa mengakhirkannya tanpa udzur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ilal hajj. Fa inna hadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Bersegeralah kalian untuk melaksanakan ibadah haji, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu perkara-perkara yang akan menghalangi dia, ya. Taib, qala wa qad ruya marfu'an wa mauqufa min turukin yuqawi ba'daha ba'da. Dan ada riwayat yang marfu' dan riwayat yang mauquf. Marfu' itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mauquf itu sampai kepada ucapan sahabat, ya. Nah, riwayat ini ada dua keadaan, ada yang marfu', ada yang mauquf. Banyak jalannya. Sebagian jalan menguatkan jalan yang lain. Ini menunjukkan tentang kuatnya riwayat tersebut. Qala, riwayat itu adalah man istata'al hajja falam yahujj. Barang siapa yang mampu, punya kemampuan untuk berhaji, tetapi dia tidak berhaji, menunda-nunda, tahun depan, ya. Falaisa falyamut insa'a yahudiyan wa insa'a nasraniya. Maka silakan dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, ya. Taib, ini ansaman, ya. Qala masalatur rabi'ah syurutul hajj. Yustaratu liwujubil haji khamsatu syurut. disyaratkan tentang wajibnya haji itu 5 syarat. Qala al-awwal al-Islam. Fala yajibul hajju 'alal kafiri wa la yashihu min. Yang pertama adalah Islam, tidak wajib berhaji atas seorang yang kafir dan tidak sah dari dia. Li'anna al-Islam syartun li sihhatil ibadati, karena Islam adalah syarat sahnya ibadah. Ya. Taib, akan tetapi dia diazab karena meninggalkan haji. Ya. Taib, sebagaimana di awal, orang kafir itu diperintah dengan cabang syariat. Ya. Cabang syariat itu sholat, puasa, haji, kewajiban-kewajiban yang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar, birrul walidain, ya. Ihsanul jar, berbuat baik pada tetangga. Orang kafir juga diperintahkan. Ya. Sebagaimana mereka juga diperintahkan pada asal, ya, asal agama, yaitu tauhid. Diperintahkan berislam, ya. Mereka diperintahkan berislam, juga diperintahkan untuk furu' syariat, ya. Baik, maka ketika mereka tidak melaksanakannya, di akhirat mereka diadab, ya. Baik, qala tsani al-aqlu, fala yajibul hajju 'alal majnuni wa la yasihu minhu fi hali jununihi. Yang kedua, syaratnya berakal, tidak wajib haji atas orang yang gila dan tidak sah ketika dia melakukannya dalam keadaan gila. Li'annal akla syartun litaklifi wal majnunu laisa min ahli taklif. Karena akal itu adalah syarat untuk diberi beban syariat. Dan orang yang gila tidak termasuk dari orang yang mukallaf, orang yang diberi perintah dan larangan. Qala marfu'un anhul qalam hatta yafiqa. Terangkat dari dia pena-pena catatan dosanya sampai dia sadar. Qala kama fi hadits Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rufi'al qalamu an salasatin anin na'imi hatta yastaiqidha wa anis sabi hatta yablugha wa anil majnuni hatta yafiqa. Taib, telah lewat, ini berulang, ya kan. Qala salis al bulugh, syarat yang ketiga balik. Fala yajibul hajju ala sabi li annahu laysa min ahli taklifi wa marfu'un anhul qalamu hatta yablugha, sampai dia balik. Lil hadisil madhi rufi'al qalamu an salasah, berdasarkan hadis yang sebelumnya, sama ya, syarat akal dan balik. Lakin lau hajja fa hajjuhu sahih, akan tetapi anak yang belum balik, kalau dia berhaji maka sah hajinya. Kalau dia belum bisa berniat, bagaimana? Wa yanwi lahu waliyuhu idza lam yakun mumayyiza, ya. Yang meniatkan walinya, ya. Orang tuanya, saudaranya, atau orang yang diberi perwalian untuk anak tersebut, ya. Jika dia belum mumayyiz, wala yakfihi an hajjatil Islam, tetapi hajinya anak itu belum teranggap sebagai haji Islam, ya. Lam yakfi an hajjatil Islam, tidak mencukupi hajinya anak yang belum balik itu dari kewajiban haji Islam, yakni ketika dia balik masih punya kewajiban ibadah haji, haji wajib dia belum gugur, ya. Qala bila khilafin baina ahlil ilmi, ini menurut kesepakatan para ulama, haji Islamnya belum gugur, ya. Yakni dia masih dituntut untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji, kalau dia punya kemampuan, ya. Qala lima rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, akan tetapi hajinya dia tadi sah, berpahala dia, berdasarkan yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan rafa'at sabiyya faqalat ya Rasulullah ali hadza hajj, seorang perempuan mengangkat anaknya masih digendongan, ya, masih dibuan, ya Rasulullah, apakah anak ini sah hajinya, ya. Qala na'am wa laka ajr, ya. Ya, sah haji dia dan kamu mendapatkan pahalanya, ya, karena dia yang membimbing, ya kan, yang mengarahkan, yang membawa, yang membantu, digendong ketika tawaf, ketika sa'i, ya, ketika lempar jumroh dan seterusnya, ya. Walikalihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma safiyyin hajja lam tsumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Siapapun anak kecil yang berhaji sebelum balik, ya, kemudian dia balik, maka masih wajib atas dia haji yang lain, yaitu haji Islam tadi. Demikian pula, wa ayyuma abdin hajja tsumma utika fa alaihi hajjatun ukhra. Budak manapun, ya, orang yang diperbudak, ya, ini budak, dia berhaji ketika budaknya diajak tuannya misalkan, ya, kemudian dimerdekakan, dia merdeka. Setelah berhaji, dia merdeka. Fa'alaihi hajjatun ukhra, maka wajib bagi dia untuk menunaikan haji yang lain, yaitu haji Islam. Ya. Taib. Qala Rabi al-hurriyatu fala yajibul haju alal abdi. Syarat yang keempat, hurriyah, kemerdekaan. Itu bukan budak. Ya. Fala yajibul haju alal abdi. Tidak wajib haji atas budak. Li'annahu mamlukun la yamliku syai'a, karena budak itu dia sendiri miliknya orang, ya. Enggak punya apa-apa. Apa yang dia miliki miliknya tuannya, ya. Hasil kerjanya, hasil keringatnya milik tuannya. Wong dia itu milik orang, ya. Lakin law hajja sah hajjuhu in kana bi idzni sayyidihi, akan tetapi kalau dia berhaji diizinkan oleh tuannya, maka sah hajinya. Qala wa qad ajma'a ahlul ilmi ala annal mamluka idza hajja fi hali riqqihi thumma utika fa alaihi hajjatul islam. Dan sepakat ahlul ilmi bahwasannya seorang budak ketika dia berhaji masih dalam keadaan budak, ya, kemudian dimerdekakan, kemudian merdeka, maka dia masih punya kewajiban haji Islam. Qala, ya, sebagaimana kecil tadi, idza wujida ila dzalika sabila, kalau dia memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Wala yujzi'u anhu ma hajja fi hali riqqihi, tidak mencukupi untuk dia haji yang dia lakukan dalam keadaan sedang menjadi budak, ya, sebagaimana hajinya sobi yang belum balik tadi, ya. Tidak mencukupi dari haji Islam. Qala li qalihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madhi dzikruhu. Wa yuma abdin hajja tsumma utika fa alaihi hajjatun ukhra. Berdasarkan hadis tadi di atas, ya. Budak manapun yang berhaji ketika menjadi budak kemudian dimerdekakan, maka wajib bagi dia untuk menunaikan haji yang lain, yaitu haji Islam. Taib qala al-khamis al-istita'atu. Syarat yang kelima adalah kemampuan. Liqalihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala fa ghairul mustati' maliyan bi an kana la yamliku zatan yakfihi wa yakfi man ya'uluhu. Sedangkan orang tidak punya kemampuan secara harta, ya, di mana dia tidak punya bekal yang mencukupinya melakukan perjalanan ke Baitullah, dan atau bekal yang untuk mencukupi keluarga yang dia tinggalkan, ya. Ketika dia tinggalkan, keluarganya butuh butuh nafkah juga, ya. Itu juga teranggap, ya. Qala au kana la yamliku rahilatan tusiluhu ila Makkah wa tarudduhu, atau tidak memiliki kendaraan, ya, yang menyampaikan ke Mekah kemudian mengembalikannya lagi. Awala au badanian biankana syaifan kabiro au maridon wala yatamakkanu minar rukubi wa tahammulu masyaqis safar, ya. Atau badannya tidak mampu, ya, punya harta, punya kendaraan menyampaikan dia ke Mekah, tetapi badannya sudah tidak mampu, seperti dia sudah menjadi syekh yang tua atau karena sakit, ya, yang tidak memungkinkan dia untuk mengendarai kendaraan, ya, dan tidak mampu untuk menanggung beratnya safar. Qala au kana tariqu ilal haji ghairu amin, atau semuanya tadi punya, ya, hartanya ada cukup, ya, kendaraannya ada, badannya juga kuat, tetapi jalan menuju Baitullah itu tidak aman, ya, ada perampok, ya, ada perang, ya. Qala kan yakuna bihi qutaa'u turuq aw waba aw ghairu dzalika mimma yakhaful hajju ma'ahu 'ala nafsihi wa malihi. Seperti ada perampok atau ada wabah penyakit, ya, pandemi, ya, atau yang lainnya dari perkara yang dikhawatirkan oleh orang yang berhaji terhadap dirinya sendiri atau terhadap hartanya. Maka fa innahu la yajibu 'alaihil hajju hatta yastati. Maka yang seperti ini termasuk uzur, ya, tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Maka dia wajib ketika ada kemampuan, yakni jalannya aman. Wa qad qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Qala wal istita'atu minal usil ladzi dzakarahullahu ta'ala. Dan kemampuan itu termasuk apa yang Allah sebutkan Subhanahu wa taala dalam ayatnya tadi, al-us. Illa usaha, sesuai kemampuan dia, ya. Wa minal istita'ati fi hajjil mar'ati. Nah, kemudian ditambahkan syarat yang masuk ke dalam istita'ah seorang wanita, ya. Misalkan tadi wanita tadi punya harta, punya kemampuan dari sisi harta dan fisiknya, ya. Dan jalannya aman, ya. Maka ditambah lagi syaratnya adalah wujudul mahram alladzi yurafiquha fi safaril hajj. Adanya mahram, ya. Kalau tidak punya mahram, maka ndak mampu dia yang menemani dia dalam safar menuju haji. Li'annahu la yajuzu laha safaru lil haji wala li ghairihi biduni mahram. Karena seorang wanita itu tidak boleh safar untuk haji atau safar yang lainnya tanpa adanya mahram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri an tusafira safaran yakunu salasata ayyamin fasa'ida illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha. Tidak halal, yakni haram, bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar yang jaraknya 3 hari lebih, kecuali bersama dengan bapaknya, anaknya, istrinya, suaminya, atau saudaranya, atau mahram yang lain. Qala wa li qali sallallahu alaihi rajulil ladzi qala inna imraati kharajat hajjah wa inni kutibtu fi ghazwati kadza. Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku akan keluar haji, berangkat haji, sedangkan aku sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti perang, ya. Sudah mendaftar menjadi prajurit, ya. Qalan talik fa haji ma'aha. Maka Rasul perintahkan untuk membatalkan jihad, ya, untuk menemani istrinya, ya. Mau berangkat jihad, sudah mendaftar, dibatalkan. Perintahkan untuk menemani istrinya berhaji. Qala fa idza hajjat biduni mahramin fa hajjuha sahih wa takunu athimah. Sedangkan seorang perempuan yang berhaji tanpa mahram, sah hajinya, tetapi dia berdosa. Qala masalatul khamisah hukmul umrati wa adillatu dzalika. Masalah yang kelima, hukum umrah dan dalil-dalilnya. Qala tajibul umratu 'alal mustati'i marratan wahidatan fil umri. Maka umrah juga wajib sekali seumur hidup. Liqaulihi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakanlah haji dan sempurnakanlah umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala wa liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aisyah talamma salatu hal ala kita ijtihad. Dan berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya, apakah ada jihad untuk wanita? Qala na'am, alaihinna jihadun la kita lafi al-hajju wal umrah. Iya, ada jihad atas wanita itu yang tidak ada peperangan padanya. Nilainya jihad tetapi tidak ada peperangan, yaitu melaksanakan haji dan umroh. Qala wali qalihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Razin, lama salahu anna abahu la yastati'ul hajj walal umroh waladza'an. Bahwasannya Abu Razin bertanya kepada Rasulullah tentang bapaknya yang tidak mampu melaksanakan haji, tidak mampu melaksanakan umroh, tidak mampu melaksanakan safar. Qala haji an abika wa tamir. Maka Rasul perintahkan Abu Razin untuk menghajikan bapaknya dan mengumrohkannya. Taib. Qala wa arkanuha thalatha al-ihram wa tawaf wa sa'i. Dan rukun umroh itu ada tiga. Ihram, ya. Ihram di mikot, yang nanti akan sebutkan mikotnya. Mikot itu tempat permulaan seseorang berihram, ya. Wa tawaf, rukun yang kedua tawaf. Wa sa'yu, kemudian rukun yang ketiga sa'i. Baina Safa wal Marwah, ya. Qala al masalatu sadiyah, masadisah mawaqitul hajj wal umrah. Mikot, mikot haji dan mikot umroh. Qalal mikotu lughatan huwal hadd. Mikot secara bahasa adalah had, batasan. Wa syar'an, secara syar'i adalah huwa maudhi'ul ibadati au zamaniha. Secara syar'i mikot adalah tempat atau waktu ibadah. Tempat atau waktu ibadah. Fatan qasimul mawaqit ila zamaniyatin wa makaniyah. Maka miqat itu terbagi menjadi dua, miqat waktu zaman dan miqat tempat, ya. Amal mawaqitu zamaniyatu lil haji wal umrah. Sedangkan miqat-miqat zaman untuk haji dan umrah, fal umratu yajuzu adauha fi jami'i awqatis sana. Maka umrah boleh dilaksanakan sepanjang tahun, ya. Bulan apa saja, hari apa saja, boleh melaksanakan umroh padanya, ya. Itu miqat zamani. Wa amal haju falahu ashurun ma'lumatun. Sedangkan haji memiliki beberapa bulan yang sudah diketahui. Qala la yasihu shay'un min a'malil haji illa fiha. Tidak sah melaksanakan ibadah, amalan-amalan haji, kecuali di bulan-bulan tersebut. Liqalihi ta'ala, al-hajju ashurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Ashurul hajj, wahya as-sawal wa dhul-qa'dah wa dhul-hijjah. Bulan haji itu adalah sawal, dhul-qa'dah, dan dhul-hijjah. Baik, ini bulan-bulan haji, ya. Nah, nanti ada haji tamatu, ya. Haji tamatu itu umroh dan haji bareng, diselingi setelah ihramnya itu dia keluar dari ihram halal lagi gitu. Nah, itu syaratnya umrohnya itu di bulan-bulan haji gitu. Jadi umrohnya itu di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah, ya. Taib. Kalau amal mawakit al-makaniyatu lil haji wal umrati fahiyal hudud allati la yajuzu lil haji wal mu'tamiri an yatajawazaha illa bi ihram. Sedangkan mikot-mikot tempat untuk haji dan umroh, yaitu batasan-batasan yang seorang yang berhaji dan berumroh tidak boleh melewatinya kecuali dalam keadaan ihram, ya. Melewati tempat tersebut harus sedang berihram, harus sudah melakukan ihram. Qala wa qad bayyana Rasulullah SAW fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Mikot-mikot itu adalah dalam hadits Ibnu Abbas, wa qata Rasulullah SAW di ahli Madinati dzal Khulaifah. Rasul SAW menetapkan untuk penduduk Madinah itu Dzulhulaifah. Wali ahli Syam Al-Juhfah, untuk penduduk negeri Syam itu daerah Juhfah. Wali ahli Najdin Qarnul Manazil, untuk penduduk Najd itu Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam, sedangkan penduduk Yaman adalah Yalamlam. Hunna lahunna, tempat-tempat itu untuk daerah-daerah tersebut. Ya. Orang yang dari Madinah, maka ihramnya di Dzulhulaifah. Orang yang dari Syam, ihramnya dari Juffah. Ya. Qala waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umroh. Bagi orang-orang ingin berhaji dan berumroh. Ya. Wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansa'a. Sedangkan orang yang tinggalnya lebih dekat ke Mekah dari tempat-tempat tadi, maka dia berihram dari tempat tinggalnya, ya. Hatta ahli Makkah min Makkah, sehingga penduduk Mekah ihramnya dari Mekah itu, ya. Jadi miqat ya dari masing-masing daerah tadi, misalkan penduduk Indonesia, ya kan, mau haji itu melewati jalur Yaman, ya, melalui jalur Yaman, maka mikotnya ikut mikotnya penduduk Yaman, ya. Ketika masuk Yalamlam, mereka harus berihram, ya, pakaiannya berubah, diganti. Ihram itu dari kata haram, ya. Haram yang sebelumnya halal, ketika ihram itu haram, ya. Seperti pakai pakaian berjahit, pakai minyak wangi, ya, menggauli istri, ya, memotong kuku, motong rambut, itu tidak boleh. Nah, itu ketika ihram, haram dia, ya. Itu perkara-perkara yang halal sebelumnya, ketika sudah masuk mikot, dia berihram, ya. Kalau laki-laki pakai pakaian ihram itu, ya, putih, kemudian diselempangkan itu, ya. Kalau wanita tetap pakaiannya sama, ya. Tetapi tidak boleh pakai penutup wajah, ya. Burqa, ya. Kecuali penutup wajah yang tidak terjahit, ya, tidak nempel itu. Oh, dijulurkan dari ke atas ke bawah itu boleh, ya. Taib. Ini ihram. Nah, lewatnya ketika melewati daerah tersebut harus berihram gitu, ya. Sedangkan orang yang tempatnya di lebih dekat dari mikot, maka dia berihramnya dari tempatnya, ya. Dari tempat tinggalnya, sehingga penduduk Mekah yang tidak, dia tidak melewati mikot-mikot tadi, penduduk Mekah, ya, maka ihramnya dari tempat tinggalnya. Taib. Faman ta'adda hadhil mawaqit biduni ihramin wajaba alaihi rujuu ilaiha in amkan. Nah, kemudian kalau seseorang, ya, dia mau berumroh atau mau berhaji, ternyata sudah lewat mikot, tidak sadar atau tidak tahu, maka dia belum berihram, ya. Kalau mampu, maka kembali, ya. Kalau mungkin, kembali, ya. Jaraknya masih dekat atau memungkinkan untuk kembali, kembali ke mikot, ya. Kembali ke mikot, kemudian berihram. Wa illam yatamakkan minar rujuk falaihi fidyah. Kalau tidak mampu kembali, berarti dia terlewatkan syarat ibadah tadi, ihram di mikot, ya. Ihram di mikot itu wajib, ya. Ihram di mikot itu wajib, ya. Maka berarti dia melanggar kewajiban, ya kan, tidak berihram di mikot, gitu kan. Nah, ada dendanya, fidyah, ya. Apa fidyahnya? Wahia satun yadbahuha fi Makkah. Fidyahnya adalah seekor kambing disembelih di Makkah. Wa yuwazi'uha ala masakinil haram, dibagikan untuk fakir miskin negeri haram. Taib, ini mikot. Qala amma man kanat manaziluhum dunal mawaqit. Sedangkan orang-orang yang rumahnya, tempat tinggalnya itu lebih dekat ke Mekah dari mikot-mikot tadi. Ya, kalau diibaratkan itu di dalamnya, gitu. Di dalamnya mikot, ya. Mikotnya di sini, dia di sini. Mekahnya di sini, ya, Ka'bahnya, gitu. Nah, maka fa'innahum yuhrimuna min amakinihim. Maka mereka berihram tidak harus keluar dulu ke mikot, ya. Dia lebih dekat ke Ka'bah daripada mikotnya tadi gitu. Maka dia tidak harus kembali ke mikot, dia tidak harus pergi ke mikot dulu gitu. Yuhrimuna min amakinihim, berihram dari tempat-tempat tinggal mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis asabik, berdasarkan sabda Rasul dalam hadis Ibnu Abbas tadi, wa man kana duna dzalika famin haitsu ansa, ya. Dan barang siapa yang lebih dekat dari mikot tadi menuju Ka'bah, maka dia berihram dari tempat dia memulai, yakni dari tempat tinggal dia, ya. Taib. Qala al-bab tsani fi arkanil haji wa wajibatuhu, tentang rukun haji dan kewajiban-kewajibannya. Wa fihi masalatan. Qala al-masalatul ula fi arkanil haji. Masalah pertama adalah rukun haji. Taib. Sudah lewat pengertian rukun, ya kan? Rukun itu sesuatu yang tidak akan sempurna ibadah kecuali dengan dia, dan dia di dalam ibadah tersebut, ya. Seperti sholat, rukun sholat itu ya, perbuatan sholat itu berdiri, baca fatihah, rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, ya, itu rukun, ya. Atau juga disebut dengan mahiyatus syai, ya. Hakikat sesuatu itu, gitu, itu rukun, ya. Qala arkanul haji arba'atun, rukun haji ada empat. Iya. Qala al awal ihram, yang pertama adalah al ihram, berihram. Wa huwa niyatul haji wa qasduhu. Ihram adalah niat berhaji dan menujunya, ya. Li'annal hajja ibadatun mahdatun fala yasihu bighairi niyatin bi ijma'il muslimin. Karena haji adalah ibadah yang mahdoh, tidak sah kecuali dengan niat berdasarkan ijma kaum muslimin. Wala aslu fi dzalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa niyatu mahalluhal qalbu, dan niat tempatnya di hati. Lakinnal afdalu fil haji annutku biha, akan tetapi di dalam haji yang afdal diucapkan. Muayyinanin nusukal ladzi nawahu li subuti dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan ibadah yang dia niatkan, yaitu haji ini ibadah untuk apa, ya, umroh atau haji, ya. Ketika masuk ke mikot tadi kan sama perbuatannya antara umroh, orang yang berumroh, dengan orang yang berhaji itu sama, ya. Walaupun di bulan haji, ya, bulan-bulan haji, dia masuk berihram, ya, di mikot, imma dia umroh, imma dia berhaji, ya. Maka ditetapkan, ya, labbaika umrotan atau labbaika hajjan, gitu, ya. Labbaika Allahumma umroh, misalkan, atau labbaika Allahumma hajjan, gitu. Baik. Qala asani al-wukuf di Arafah, rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Wa huwa ruknun bil ijma, maka wukuf di Arafah ini adalah rukun berdasarkan ijma. Wa dalilu qalu sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Yakni wukuf di Arafah itu adalah azam manasikul haji, ya. Manasik yang paling besar dari ibadah haji. Wa waqtul wukufi min ba'di zawal yauma Arafah. Dan waktunya wukuf itu sejak setelah zawal, setelah zuhur pada hari Arafah, ila tulu'i fajrin yauma nahri, sampai terbit fajar di hari nahr, ya. Tanggal 9, ya kan? Setelah zuhur tanggal 9. Ini panjang sampai terbit fajar, ya. Baik. Ini ada faedah dakik, ya. Malam itu mendahului hari, ya, dalam hitungan hijriah, ya. Sekarang hari Rabu, ya. Ini besok hari Kamis, ya kan? Nah, malam ini malam Kamis. Malam ini ikut hari besoknya, ya. Sekarang ini malam Kamis, siangnya tadi Rabu, ya kan? Ini secara normal, ya, malam itu ikut besoknya gitu ya. Nah, pada Arafah ini berbeda ya. Malamnya itu ikut sebelumnya ya. Ini hari tanggal 9 ya sampai terbit fajar ya. Maknanya wukuf itu sampai tenggelam matahari sudah. Nanti setelah tenggelam matahari pergi ke Mina ya. Dari Arafah pergi ke Mina ya. Tetapi orang yang terlambat misalkan ya, dia datangnya sudah datang ke Mekah ya kan. Oh, perjalanan misalkan sampainya itu malam tanggal 9 sudah malam ya. Ini tadi. Misalkan Arafahnya tanggal 9-nya Rabu ini ya. Kemudian dia datangnya itu sudah malam seperti ini ya. Sudah magnet ini. Maka dia sah berdiri di Arafah walaupun sebentar di malam hari ini ya. Sampai waktu terbitnya fajar ya. Kalau sebelum terbit fajar dia dapat wukuf di Arafah, berarti dia dapat ibadah haji itu ya. Nah, manasik haji yang lain menyembelih, lempar jumroh ya, tawaf, sa'i itu bisa waktunya fleksibel gitu kan. Kapan diundur, dimajukan boleh. Kecuali wukuf ini ya. Kalau sudah terlewat terbit fajar tanggal 10 ya, 10 Dzulhijjah ya. Sudah selesai. Dia datangnya terlambat misalkan sampai Arafah sudah terbit fajar, sudah tidak dapat haji gitu ya. Baik. Ini bentuk apa? Rahmat ya kan. Asalnya wukuf itu siang hari setelah zawal sampai tenggelam matahari. Itu yang sunnah ya. Tetapi ketika dia terlambat misalkan datangnya sudah malam tenggelam matahari, dia wukuf di Arafah sebentar ya. Boleh ya, sah hajinya. Dia dapat wukuf di Arafah ya. Berarti itu tadi malamnya itu ikut tanggal 9 ya kan. Malam tanggal 10 itu ikut tanggal 9 ya. Karena dia teranggap wukuf ya kan di Arafah. Padahal wukuf di Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 gitu ya. Baik. Ini waktu wukuf itu dari zawal sampai terbit fajar itu ya. Maka sampai terbit fajar itu masih terhitung tanggal 9 gitu. Ini hari itu saja. Malam itu ikut hari sebelumnya gitu ya. Taib qala salis tawafu ziyarah. Kemudian rukun yang ketiga tawaf ziyarah. Wa yusamma tawaful ifadah. Ya. Disebut dengan tawaf ifadah. Li'annahu yakunu ba'dal ifadati min Arafah, karena tawafnya ini setelah mereka pergi dari Arafah ya, setelah berangkat pergi dari Arafah. Wa yusamma tawaful fard, juga disebut dengan tawaf fard ya. Wa huwa ruknun bil ijma, maka tawaf ziarah, tawaf ifadah ini rukun berdasarkan ijma. Liqaulihi ta'ala tsummal yaqdu tafatahum mal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq ya. Taib qala rabi asayu baina safa wal marwah, rukun yang keempat sa'i antara safa dan marwah. Wa huwa ruknun li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat ma atamallahu hajja mri'in wala umratahu lam yatuf baina safa wal marwah, Allah tidak menyempurnakan hajinya seseorang, tidak pula Allah menyempurnakan umrohnya seseorang yang tidak tawaf antara safa dan marwah. Tawaf yakni maksudnya sa'i ya. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, sa'ilah kalian karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian sa'i. Qala wa hadhil arkanu la yatimul hajju illa biha, maka ini rukun rukun haji yang tidak akan sempurna hajinya seseorang kecuali dengannya. Faman taraka ruknan minha lam yutimma hajjuhu hatta ya'ti bihi, maka orang yang tidak melaksanakan rukun ini maka tidak sempurna hajinya sampai melaksanakannya ya. Taib. Itu tadi yang paling penting, wukuf di Arafah karena waktunya muhaddad ya, waktunya tertentu. Sedangkan tawaf, sa'i itu dilakukan kapanpun boleh gitu. tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 boleh ya. Sedangkan tawaf, ru wukuf itu hanya tanggal 9 tadi ya. Qala al-mas'alatu tsaniyah, wajibatul haji, kewajiban-kewajiban haji. Qala al-awwal, al-ihram minal miqati al-mu'tabari lahu syar'a. Berihram dari miqatnya yang teranggap secara syar'i tadi ya. Kalau melewati tadi hukumannya fidyah tadi ya. Itu wajib ihramnya di tempat ya, di miqat itu wajib ya. Baik. Sedangkan kalau dia tidak melakukannya di miqat, maka ada fidyahnya tadi. Qala asani al-wukuf bi Arafah ila lail liman ana ataha nahara, wukuf di Arafah sampai malam. Yaitu tadi mulai terbit mulai zawal sampai malam, sampai tenggelam matahari. Ini wajib bagi orang yang sudah sampai di Arafah siang hari. Ya. Kalau dia datangnya siang, maka wajib tinggal di situ sampai malam. Gitu, ya. Qala li anna Nabi SAW waqafa ilal ghurub. Karena Rasulullah SAW beliau wukuf sampai tenggelamnya matahari. Kama sayati sifatu hajjatihi waqala khudhu anni manasikakum. Karena Rasulullah SAW wukuf sampai malam. Dan beliau bersabda, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Ya, ini tata cara haji kalian. Qala salis al-mabitu bimuzdalifata laylatan nahri ila muntasafil lail. Yang ketiga, bermalam di Muzdalifah di malam nahr, di malam 10. Ya. Setelah dari Arafah tadi, tenggelam matahari, maka dia berangkat menuju Muzdalifah sampai pertengahan malam. Qala in wafaha qablahu li fi'li sallallahu alaihi wasallam dalika, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rabi al-Mabit bi Mina layali ayyam at-tasyrik. Kemudian bermalam di Mina di malam-malam hari tasrik, ya, malam 11, malam 12, malam 13. Qala al-khamis ramyul jamarati murattaba, melempar jumroh, jumroh yang tiga, ya, dengan urut, ya. Nanti akan disebutkan urutannya, ya. Qala asadis al-halqu awit taksir. Kemudian kewajiban yang keenam, menggundul atau mencukur. Liqalihi ta'ala muhalliki naru'usakum wa mukassirin. Muhallik yani ya halak, ya, menggundul kepala-kepala kalian atau mencukurnya. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi bidzalik, berdasarkan perbuatan Nabi dan juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sabi tawaful wada' li ghairi haidi wa nufasa. Tawaf wada bagi orang yang tidak haid dan nifas. Ya. Kalau haid dan nifas maka boleh langsung pulang. Ya. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, amaran nasan yakuna akhir ahdihim bil bait illa annahu khufifa anil mar'ati al haidi. Ya. Bahwasanya Rasulullah memerintahkan manusia untuk menjadikan tawaf itu akhir perbuatan dia di Baitul Haram, kecuali beliau meringankan bagi para wanita yang sedang haid. Ya, ini tidak wajib, ya, ini tidak boleh melantawaf wada ini. Qala faman taraka wajiban min hadil wajibati amidan aw nasiyan jabarahu bidamin wa sahahajuhu. Maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang tujuh ini, ya, salah satu dari kewajiban yang tujuh, dengan sengaja atau lupa, maka bisa ditambal, bisa dilengkapi, ya, bisa disempurnakan kekurangan itu dengan dam, yaitu menyembelih. Dam itu dari kata darah, ya, damun, ya. Ini menyembelih seekor kambing, wasahat hajuhu dan sah hajinya, ya. Qala lima sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala man nasiya min nusukihi syai'an au tarakahu falyurik dama, ya. Barang siapa yang lupa dari manasiknya sesuatu, yaitu kewajiban-kewajibannya tadi, ya, atau dia meninggalkannya, tidak melaksanakannya sengaja, maka hendaklah dia mengalirkan darah, ya, yakni menyembelih, ya, menyembelih kambing. Qala wa ma siwa ma dzukira minal a'mali fa huwa sunnatun wa min ahammi hadhi sunan. Dan selain dari yang disebutkan dari rukun dan wajib-wajib tadi adalah ibadah-ibadah sunnah. Qala al awal, dan sunnah-sunnah yang terpenting diantaranya adalah yang pertama al iktisal lil ihram wa tatayyub wa lais wa lubsu saubaini abyadaini. Yang pertama adalah mandi untuk ihram dan memakai minyak wangi pada tubuhnya, dan memakai dua pakaian yang putih untuk laki-laki. Ya. Qala tsani taklimul adzafiri wa akhdhi sya'ril anati wal ibti wa qassi syaribi wa ma yalzamu akhdhuhu. Kemudian ini sebelum ihram, ya, memotong kukunya, memotong rambut kemaluannya, rambut ketiaknya, dan memotong kumisnya, dan perkara-perkara yang harus untuk dipotong. Qala salis, tawaful kudum lil mufradi wal qarini. Tawaf kudum untuk orang yang berhaji ifrad dan haji qiran. Ifrad itu berarti dia datang haji saja. Ya. Maka talbiyahnya Allahumma labbaika hajja, ya. Maka haji saja dia, ya. Wal qarin, qarin itu menggabungkan antara umrah dan haji. Amalannya satu, tetapi nilainya dua. Dia melaksanakan satu amalan haji saja, tetapi dapat dua ibadah, haji dan umrah. Ini menggabungkan antara haji dan umrah, ya. Taib qala al-Arabi ar-ramalu fi salasatil aswatil ula min tawafil qudum. Ramal, ya. Pada tiga putaran pertama ketika tawaf qudum, ya. Ketika tawaf qudum tadi, ya. Baru datang dia tawaf. Nah, di putaran yang ketiga, satu, dua, dan ketiga, yang pertama dia ramal. Ramal itu dengan al-masyu syari bitakribil quto, ya. Jalannya cepat dengan memendekkan langkah, ya. Seperti orang yang pemanasan, gitu, menampakkan kekuatan tubuhnya, gitu. Taib, itu ramal, ya. Langkahnya pendek tapi cepat. Qala al-khamis al-ittiba min tawafil qudum, ittiba pada tawaf qudum. Apa itu ittiba? Wahuwa an yaj'ala wasatar ridai tahta atikihil aiman wa tarfaihi ala atikihil aisar. Rida panjang ini kan. Kemudian yang tengah itu di bawah ketiak yang kanan. Ujung-ujungnya kanan dan kiri di atas ketiak pundak yang kiri ini. Jadi disampirkan ujungnya sini satu, kemudian ke belakang sampirkan ke sini. Itu itiba. Pundak kanan terlihat, gitu. Pundak yang kanan terlihat, ya. Baik, tengah ridak berada di bawah pundak kanan, ya kan? Dua ujungnya di atas pundak kiri, ya. Pundak kanan terbuka, ya. Baik, qala asadis al-mabitu bi Mina lailata Arafah. Bermalam di Mina di malam Arafah, yaitu malam 9, ya. Malam 9 sudah bermalam di Arafah. Qala athamin atalbiyatu min hinil ihram ila rambi jumratil aqabah. Bertalbiyah, ya. Yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik hinal ihram, ketika berihram di miqat tadi sampai melaksanakan Romyul Jumroh, melempar Jumroh Aqobah, itu pada hari Nahar. Qala Athamin, ya. Ajamu bainal maghrib wal isya bimuzdalifata takdiman. menjamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah, ya. Ini malam nahar, ya. Setelah wukuf tadi. Kalau dia datang yang sudah siang hari, maka ketika malam hari mereka berangkat ke Muzdalifah, ya. Maka menjamak sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim di Muzdalifah. Taib qala atasi al-wukuf fi Muzdalifata indal masyaril haram minal fajri ila suruki intayasar. Ya. Wukuf di Muzdalifah, ya. Setelah wukuf di Arafah, kemudian pergi ke Muzdalifah, maka disunnahkan wukuf di sana, di sisi Mas'aril Haram, di tempat antara di situ, ya. Kapan waktunya? Minal fajri, mulai fajar sampai terbit matahari. Qala wa ila famuzdalifatu kulluha mauqif. Kalau tidak bisa di Mas'aril Haram, maka boleh di Muzdalifah, daerah Muzdalifah seluruhnya itu tempat wukuf, ya. Taib ini rukun wajib-wajib dan sunnah-sunnah haji, ya. Qala al-babu tsalits fil mahdhurati wal fidyatu wal hadi. Tentang larangan-larangan dan fidyah dan hadyu, ya. Qala fi iddatu masail al-masalatul ula fi mahdhuratil ihram. Larangan-larangan ihram. Wahia ma yamtani 'alal muhrimi fi'luhu syar'an. Wahia tis'ah. Yaitu apa-apa yang terlarang atas orang yang berihram untuk melakukannya secara syar'i, ya. Baik. Yakni syar'an secara kauni dia bisa melakukannya, ya. Tidak terhalang dia, bisa melakukannya, tetapi hukumnya secara syar'i tidak boleh, gitu ya. Qala al-awwal lubsul makhit, memakai pakaian yang berjahit. Maksudnya bahwa huwa al-mufassalu ala qadril badan awil udwi minasarawil wasiyah baghairihima, yaitu pakaian yang dipotong seukuran badan, ya. Pakaian yang dipotong seukuran badan. Ini maksud makhit, ya. Atau anggota tubuh tertentu, ya. Untuk kepala misalkan kopiah, ya, dipotong seukuran kepala saja, gitu kan. Atau sirwal, ya. Sarawil ini mufrad, ya, jamaknya sarawilatun, ya. Wasiyab, kemudian pakaian, wa ghairihima dan yang lainnya. Qala ila liman lam yajid izaron fayajuzu lahu lubsus sarawil, kecuali orang yang tidak punya izar, tidak punya kain untuk dipakai, ya. Izar kain itu ya berjahit, ya, tetapi dia tidak seukuran tubuh, gitu kan. Tidak seukuran anggota tubuh, tidak seukuran kaki dimasukkan, gitu kan. Nah, taib, itu maksud makhid di situ adalah pakaian yang seukuran anggota tubuh, ya. Maka boleh dia pakai sirwal, ya. Kalau tidak punya izar. Wa hadzal mahdzur khosun birrijal, maka larangan ini khusus bagi laki-laki, ya. Amal mar'atu fatal basu ma sya'at minasiyabi illan niqaba wal kufazaini kama sayati. Sedangkan wanita boleh memakai pakaian apa saja, ya. Jubahnya, kerudungnya, ya. Dia pakai, ya. Kecuali niqab, ya. Itu penutup wajah yang berjahit, ya. Kalau dia pakai kain kemudian dijulurkan di depan wajahnya, itu enggak apa-apa, ya. Wal kufazain dan kaos tangan, ya. Itu yang dikecualikan dari wanita. Qala athani istimalu tibi badanihi au thiyabihi. Yang kedua, menggunakan minyak wangi pada badan atau pakaiannya ketika sudah ihram, ya. Kalau sebelum ihram, ya, berangkat misalkan boleh, tetapi kalau sudah berihram tidak boleh pakai. Wa kadzalika ta'ammudu sum'i. Demikian pula menyengaja menciumnya, ya, bahwa minyak wangi tidak dipakai tetapi dicium, gitu. Wa yajuzu lahu sammu ma raihatu malahu raihatun thayyibatun min nabatil ardi, tetapi boleh dia mencium tumbuhan yang punya bau wangi, ya. melati misalkan ya, atau idhir ya, rumput yang berbau wangi, maka boleh dicium ya, karena dia bukan tib ya, bukan minyak wangi. Walahu al-iktihal bima latiba fihi, dan boleh bercelak dengan sesuatu yang tidak ada minyak wanginya. Qala salis izalatu sya'ri wa dhufri, menghilangkan rambut ya di bagian tubuh mana saja ya, rambut pada bagian tubuh yang mana saja tidak boleh dibuang ketika ihram ya. Wa dhufri, demikian pula kuku ya. Baik. Qala dzakaron kana unsa, ini larangan umum bagi laki-laki maupun perempuan. Wa yajuzu lahu ghaslu ra'sihi birif, dan boleh bagi dia membasuh kepalanya, mencuci kepalanya ini bersampo ya, pakai sampo dengan lembut. Wa inin kasara dhufrun jazalahu ramyuhu, kalau tidak sengaja kukunya patah misalkan ya, terpotong kukunya, maka boleh dibuang. Taib qala Rabi taghtiyatu ra'si rajul bimulasikin lahu, menutup kepala dengan sesuatu yang nempel kepala ya, kopiah, topi ya, tidak boleh. Walahul istidlal bil khimati wa nahwiha kasajarah, tapi boleh bagi dia untuk berteduh di kemah ya, masuk kemah. Wa nahwiha, dan yang semisalnya seperti pohon yang rindang, dia berteduh di bawah pohon. Wa yajuzu lil muhrim an yastadhilla bisyamsiyati indal hajah, dan boleh orang yang berihram itu berteduh di bawah payung ya, ketika butuh ya. Wal mar'atu mamnu'atun min taghtiyati wajhiha bima umila ala qadrihi kan niqab wal burqu ya. Dan wanita dilarang menutup wajahnya dari pakaian yang dibuat sekadar wajahnya, itu tadi seperti niqab dan burqu ya, cadar itu ya, dibuat memang khusus untuk menutupi wajah gitu. Taib wa yajib 'alaiha taghtiyatu wajhiha bil khimar inda wujudir rijal ajanib, tetapi wajib bagi dia menutup wajahnya dengan khimar, dengan kerudung, kain yang tidak, itu tadi tidak khusus untuk wajah ya, kain di julurkan dari atas kepalanya ke bawah ya, dan tidak harus menjauh dari wajahnya, harus ada jaraknya, tidak nempel pun tidak apa-apa ya. Kain yang kayak kasa itu yang terawang tertutup itu, tapi pandangan bisa tembus ya. Baik, kalau orang dari luar tidak nampak wajahnya ya, tetapi yang memakai bisa melihat jalannya nampak ya. Baik. Qala, ini ketika ada, ini mesti ya kan, ada laki-laki ajnabi ya. Wa mamnu'atun min lubsil kufazain, dan wanita terlarang memakai dua kaos tangan. Wa talbasu ma sya'at min athiyabi mimma yunasibuha, dan dia boleh memakai pakaian manapun yang sesuai dengan dia. Faman tatayyaba au ghatta ra'sahu au labisa muhitan jahilan au nasian au mukrohan fala syai'a alaihi, kalau seseorang dalam keadaan ihram pakai minyak wangi atau berihram menutup kepalanya pakai kopiah, pakai topi ya, atau memakai pakaian yang berjahit, yaitu pakaian yang seukuran bagian tubuh dia ya, celana atau kaos ya, atau baju ya, jahilan au nasian au mukrohan, dalam keadaan jahil tidak tahu hukumnya, atau lupa ya, sedang ihram ya, atau mukroh terpaksa, dipaksa dia, maka tidak ada kewajiban apapun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ufiya li ummatil khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi, dimaafkan untuk umatku perbuatan karena keliru atau karena lupa atau karena dipaksa padanya. Qala famata alimal jahilu au dzakara nasi au zalal ikrahu fa alaihi man'u tis istidamati hadzal mahdzur ya. Maka kapan saja orang yang jahil tadi berilmu, oh tahu ini tidak boleh hukumnya. Atau orang yang lupa jadi ingat. Atau orang yang dipaksa tadi hilang paksaannya. Maka wajib berhenti dari melakukan perkara yang terlarang tadi. Taib. Qala al-khamis akdun nikah lahu wa li ghairihi. Larangan ihram yang kelima adalah melakukan akad nikah ya. Untuk dirinya sendiri ya. Dia menikah, menikahi wanita wa li ghairihi atau menikahkan orang lain, menikahkan putrinya atau saudarinya ya. Taib. Qala sadis al-wat'u fil fard. Yang keenam, menggauli istri. Wahwa mufsidun lil haji qabla tahallulil awal. Walau ba'dal wukuf bi Arafah. Nah, kalau watak ini dilakukan sebelum tahallul awal, nanti di hari apa? Hari Nahar tanggal 10 10 Dzulhijjah, itu nanti ada amalan menyembelih ya, kemudian lempar jumroh, kemudian tawaf, kemudian tahalul, motong rambut atau mencukur. Nah, kalau jimaknya itu sebelum tahalul ini, ya, ini tahalul awal itu, ya, maka rusak hajinya, ya, tidak sah hajinya, walaupun setelah wukuf dia di Arafah itu. Taib. Qala asabi al-mubasharatu fi matunal farji. Wala tufsidu nusuk mubasharah ya, istrinya selain jima, maka ini tidak merusak haji. Wa kadzalikal qiblatu wal lamsu wan nadharu bisahwah. Demikian pula mencium atau yang semisalnya. Taib qala samin qatlu saydil barri wastiyatihi. Yang kedelapan, membunuh binatang buruan darat ya, dan memburunya. Qala wa yajuzu lahu qatlul fawasik illati amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqatliha fil hilli wal haram lil muhrim wa ghairihi. Boleh seseorang itu membunuh binatang-binatang fasik yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membunuhnya, baik dia di negeri halal atau di negeri haram, baik dia dalam keadaan ihram atau dalam keadaan halal. Wahia, binatang-binatang fasik kita adalah hurab, gagak, wal fa'roh, tikus, wal akrob, kala jengking, wal hada'ah. Hada'ah ini jenis burung yang ada di negeri Arab ya. Wal hayatu, ular, wal kalbul akur, kanjing gila, anjing yang menyerang orang, akur ini ya, yang istilahkan dengan anjing gila. Ketika lihat orang, dia langsung nyerang. Ya. Taib. Maka binatang-binatang ini boleh ya, untuk dibunuh. Ya. Wala yajuzu lahul i'anatu ala qatli saydil bar. Tetapi selain itu, ya dari binatang buruan, tidak boleh dia membunuhnya, tidak boleh membantu. Misalkan ada orang berburu, ya, dia mencari-cari binatang buruan. Dia lihat ada kelinci, ada kijang, maka tidak boleh memberitahu, ya, tidak boleh membantu, ya, atau ngambilkan anak panahnya, ya, atau mempersiapkan kendaraannya. Taib, tidak boleh. La bil isyarati wala bi ghairiha, walaupun dengan isyarat saja, ya, dengan ditunjuk saja, ya. Wala yajuzu aklu masih damin ajlihi. Demikian pula, tidak boleh memakannya kalau binatang buruan itu diburu untuk dia, ya, diburu untuk orang yang ihram, ya. Kalau tujuannya itu memburukan orang yang berihram, maka tidak boleh, ya. Tetapi kalau dia memang berburu untuk dia sendiri, ya, kemudian setelah dapat dimasak, orang yang berihram tadi diberi, gitu, maka boleh, ya. Taib. Qala tasik la yajuzu lil muhrim wala ghairihi qat'u syajaril haram aw nabatuhu arutab ghairal mu'dhi. Tidak boleh bagi orang ihram dan selain muhrim juga memotong pohon yang tumbuh di haram. Atau tanaman-tanaman yang basah selain tanaman yang mengganggu. Wa yajuzu qatul awsal al-mu'diyati bit-tariq. Boleh membunuh tanaman yang mengganggu di jalan, ya. Tumbang, ya, menutupi jalan misalkan, ya. Wa yustathna min syajaril haram al-idkhir, dikecualikan dari tumbuh-tumbuhan negeri haram itu adalah rumput idkhir. Wa ma anbatahul adamiyun bil ijma, dan tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh manusia, ya, nanam sayuran atau nanam pohon tertentu berbuah, ya, pohon buah misalkan, maka boleh dia potong itu kalau dia yang menanamnya, ya. Baik. Kalau tumbuh sendiri tidak boleh dipotong, ya. Qala masalatu tsaniyah fidyatul mahdhurat, ya. Kemudian yang kedua, fidyahnya orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi, ya. Qala binisbati li halqi sya'ri wa taqlimil adhafiri wa lubsil makhiti wa tibi wa taghtiyatir ra'si wal imna'i binadharat binadratin wal mubasharati bi ghairi inzalil mani al fidyatu fiha alat tahiri baina asnafin thalathah. Maka kalau pelanggarannya itu memotong rambut, ya, waktu ihram motong rambut, motong kuku, pakai pakaian berjahit, pakai minyak wangi, menutup kepala dengan yang menempel, ya, atau mengeluarkan mani dengan melihat, ya, atau mubasharah, ya, atau mubasharah tanpa mengeluarkan mani, maka fidyahnya itu ada tiga dan boleh memilih, ya. Qala al-awwal siyamu thalathati ayyam, yang pertama puasa 3 hari. Qala tsani au it'amu sittati masakin, yang kedua memberi makan 6 orang miskin. Qala salis au dzabhu syatin, yang ketiga menyembelih 1 ekor kambing, ya. Ini alat takhir, boleh memilih mana yang dia inginkan. Qala liqalihi sallallahu alaihi wasallam li Ka'b ibni Ujrah hina azahu hawamu ra'sihi. Ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'b bin Ujrah ketika beliau terganggu oleh hewan yang ada di kepalanya. Qala ihliq ra'sak wa sum 3 ayyam au at'im sittata masakin awin suk syatan, ya. Potonglah, ya, gundullah rambutmu, kemudian puasalah 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih 1 ekor kambing. Gitu. Ini pelanggarannya yang ringan tadi, ya, motong kuku, motong rambut, pakai minyak wangi, pakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Ya. Qala waqisat alaihi baqiyatul af'al li'annaha muharramatun bil ihram wa la tufsidul hajj. Dan dikiaskan motong rambut ini itu tadi, ya, larangan-larangan tadi, karena itu perkara yang haram ketika seseorang sedang ihram dan tidak merusak hajinya, ya, tidak membatalkan haji. Baik, pelanggaran yang ringan. Wa amma binisbati liqatli shaid, kemudian jenis kedua dari pelanggaran itu membunuh binatang buruan. Fayukhayyaru qatilu saidi baina dhabhil mithli minan na'am. Maka hukumannya, yang pertama, dia boleh memilih menyembelih binatang yang setara dengan binatang buruannya, ya, yang dihukumi oleh orang yang adil, ya. Oh, misalkan ini binatang buruannya ini setara dengan ayam, ya, sembelih ayam, setara dengan kambing, sembelih kambing, atau setara dengan sapi, maka disembelih sapi, gitu. Qala au taqwimul misli bi mahallit talaf, ya. Atau dinilai binatang buruannya itu nilainya berapa, gitu, di tempat yang dia menghilangkan atau membunuh binatang buruan tadi, ya. Oh, di sini misalkan dia mendapatkan kelinci, ya. Oh, di sini kelinci harganya sekian misalkan, ya. Nah, dinilai harga sekian tersebut, wa yastari bi qimati ta'aman, ya. Yujzi'u fil fitrati, ya. Kemudian nilainya tadi dibelikan makanan, ya. Fa yut'imu kulla miskinin mudabur, ya. Au nisfu sha' min ghairihi. Kemudian dibagikan kepada setiap orang miskin satu mud bur. Bur itu gandum yang bagus, ya. Kalau gandum bagus itu satu mud cukup, ya, satu orang. Kalau yang lainnya setengah sok itu dua mud, ya, dua mud untuk bahan makanan lain selain bur, ya. Bur itu jenis gandum yang bagus, ya. Kata merin au syair, ya, atau seperti kurma berarti dua mud, ya, setengah sok, ya. Atau syair ini juga gandum, syair itu, tetapi tidak sebagus bur, ya. Oh, ini yang kedua, ya. Yang pertama menyembelih seukuran binatang yang dibunuh, ya. Yang kedua dinilai binatang yang dibunuh tadi, kemudian harganya, nilainya dibelikan makanan, dibagikan untuk fakir miskin. Qala au yasumu an it'ami kulli yaumin yauma an kulli miskinin yauma, atau berpuasa. Misalkan nilainya tadi senilai 1.000 real misalkan, ya kan? 1.000 real kalau dibelikan gandum itu dapat, berikan bur itu dapat 100 mud misalkan, ya, atau 10 mud, ya. Dapat 10 mud, ya. Nah, berarti tadi ngasih makannya satu orang miskin itu satu mud bur, ya kan? Nah, kalau nilainya yang dia bunuh itu mendapatkan nilai 10 mud, berarti dia berpuasa 10 hari itu, ya. Baik. Ini yang ketiga, ya. Dia berpuasa an it'ami kulli miskin yauman, dari setiap nilai satu makan orang miskin tadi satu hari itu, ya. Berarti ini langkahnya dua kali. Langkahnya pertama binatang buruannya yang dibunuh tadi dinilai dulu harganya berapa, ya kan? Kalau sudah tahu harganya berapa, kalau dibelikan bahan makanan tadi dapatnya berapa? Nah, kalau sudah tahu dapatnya berapa, berarti dibagi untuk berapa orang miskin, gitu kan? Kalau tahu ini bagian harga ini cukup untuk 10 orang miskin misalkan, berarti dia puasa 10 hari, ya. Satu makan satu orang miskin itu puasa sehari, gitu. Baik, ini tiga pilihan hukuman dari membunuh binatang buruan, ya. Ada tiga pilihan. Sebagaimana fidyah yang pertama tadi juga ada tiga pilihan, ya. Qala liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang membunuh binatang buruan dengan sengaja, fajaza'u mislu ma qatala minan na'am, maka balasannya, hukumannya itu semisal dengan binatang yang dia bunuh, yaitu dia menyembelih binatang yang semisal. Nah, siapa yang menghukumi? Oh, ini semisal ini semisal itu, misalkan. Yahkumu bihi dawa adli minkum, yang menghukumi dua orang adil, ya, yang memutuskan dua orang adil di antara kalian, ya. Ndak orang yang membunuhnya, oh ini sama seperti kelinci ini, ya. Saya nyembelih kelinci saja, enggak, ya. Yang menghukumi orang yang adil, dua orang, ya. Oh, itu nilainya sama seperti kambing misalkan, maka dia harus nyembelih kambing, gitu. Taib, hadiam bali kolka abadi, ya. Ini binatang sembilannya tadi dibadiahkan untuk orang-orang yang ada di haram. Au kafaratu to'amu masakin, atau yang kedua, kafarohnya memberi makan orang-orang miskin. Berapa memberi makannya? Itu tadi, nilai binatang yang dibunuh itu dinilai berapa, kemudian dibelikan bahan makanan, kemudian dibagikan untuk setiap orang miskin yang setengah sok, ya. Kalau bur, satu mud, ya. Taib. Au adlu dzalika siyama, atau berpuasa sesuai dengan it'am tadi, it'amu miskin tadi, satu to'am miskin, satu hari puasa, gitu, ya. Taib, watih ini ya. Ini pelanggaran membunuh binatang buruan. Wa amma binisbati lil wati fil haji qabla tahalluli. Ya. Pertama tadi pelanggaran yang ringan, yang kedua sedang, ya. Yang ketiga pelanggaran yang berat, yaitu menggauli istri dalam keadaan kalau dilakukan sebelum tahallul. Wa in zalul mani bi mubasharatin aw istimna'in aw takbilin aw lamsin bi syahwatin aw tikrari nadhar, atau mengeluarkan mani dengan mubasharah atau istimna, ya, atau mencium atau mengusap dengan syahwat, aw tikraru nadhar, atau mengulang-ulang pandangan, fa innahu yufsidul hajj, maka ini rusak hajinya, ya. Qala hatta wa in kana al mujami usahiyan au jahilan au mukraha. Maka ini tidak ada uzur walaupun yang menggauli itu dalam keadaan lupa, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan terpaksa, ya. Dan kafarahnya wa yajibu fi dzalika badanah. Dan wajib dia menyembelih seekor unta, ya. Wa qada'ul haji wa taubati. Kemudian hajinya tadi tidak teranggap, ya, rusak hajinya. Kalau dia haji Islam, berarti dia wajib haji lagi tahun depan, ya. Kalau dia mampu, maka wajib berhaji Islam lagi. Haji Islamnya belum gugur, ya. Wa taubah, dan wajib bertaubat, ya. Ini sebelum tahallul. Sebelum tahallul itu tadi, ya, hari nahar itu nanti akan disebutkan. Yang dilakukan ketika hari nahar itu adalah lempar jumroh, kemudian menyembelih, kemudian tawaf, kemudian tahallul. Ya. Nah, tahallul pada hari nahar tadi itu disebut tahallul awal. Ya. Kalau sudah tahallul awal, kemudian dia jima, hukumnya beda. Ya. Kalau sebelum tahallul itu tadi rusak, ya, hajinya. Wa amma ba'da tahallulil awal, kalau dia melakukannya setelah tahallul awal, ya, itu tadi dia sudah lempar jumrah pada hari nahar, sudah tawaf, kemudian sudah tawaf, lempar jumrah, kemudian tahallul tadi, motong rambut, ya, maka la yufsid al-had, tidak merusak hajinya. Wa yajibu fi dzalika satun, tetapi wajib membayar fidyah seekor kambing, menyembelih seekor kambing, damnya seekor kambing. Qala wa amma binisbati li'aqdin nikah fala yajibu fi dzalika fidyatun wa innama yakunul aqdu fasida. Sedangkan pelanggaran akad nikah, ya, melakukan akad nikah ketika ihram, ya, maka tidak ada kewajiban fidyah, tetapi akadnya itu tidak teranggap, akadnya itu rusak, ya, akad nikahnya itu tidak teranggap. Qala wa amma binisbati liqat isajaril haram wa nabatihi alladhi lam yazra'ul adami. Sedangkan pelanggaran memotong pohon atau tumbuhan-tumbuhan haram yang tidak ditumbuhkan, tidak ditanam oleh manusia, maka fatadammanu asajaratu saghiratu urfan bisatin wa ma fawqaha baqarah wa yadmanun nabat wal waraq bi qimatihi li'annahu mutaqawwam, ya. Maka kalau pohonnya kecil, ya, pohonnya ini yang menilai ahlul adil tadi, ya kan, oh ini pohonnya masih kecil, ya, akarnya masih pendek misalkan, ya, maka ini dendanya satu ekor kambing, gitu. Kalau lebih besar lagi, maka sapi, gitu. Kalau tumbuh-tumbuhan kayak rumput-rumputan itu, ya, daun yang dia petik, ya, maka dinilai dengan disesuaikan dengan nilainya, ya. Ada nilainya sendiri-sendiri, gitu, ya. Qala hadza idza kana murtaqibul mahdzuri mutaammida. Ini kalau pelakunya itu sengaja, ya, dia tahu hukumnya, tetapi sengaja memotong, ya. Amma jahilun nasi fala syai'a alaihima. Sedangkan orang yang bodoh tidak tahu hukumnya, motong tumbuhan, motong daun, ya, maka tidak ada fidyahnya. Demikian pula orang yang lupa itu. Baik, ini macam-macam fidyah, ya, dari manasik haji. Orang yang melanggar larangan-larangan ihram. Qala al-mas'alatu tsalitsah fil hadi wa ahkamuhu. Sedangkan yang ketiga adalah tentang hadi dan hukum-hukumnya. Qala al-hadi ma yuhda ilal baitil haram min bahimatil an'am al-ibil wal baqar wal ghanam taqarruban ilallahi ta'ala. Hadi itu dari kata hadiah, ya. Itu apa-apa yang dihadiahkan untuk Baitul Haram, yakni untuk penduduk Mekah, dari binatang ternak, unta, sapi, kambing, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala anwaul hadi. Sekarang macam-macamnya hadi. Qala al-awwal, hadyu tamattu'i wal qiran. Hadyu karena sebab dia berhaji tamattu' atau haji qiran, ya. Wa huwa wajibun 'ala man lam yakun hadiril Masjidil Haram wa huwa damu nusukin la jubron. Hadyu tamattu dan qiran adalah wajib bagi orang yang bukan penduduk haram, ya. Dia bukan penduduk haram melakukan haji tamattu atau haji qiran. Haji tamattu itu dia umroh di bulan haji, ya. Umroh bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah tadi, setelah selesai umroh halal lagi, ya. Setelah selesai umroh dia halal, ya. Halal dari ihramnya. Kemudian pada tanggal 8 dia berangkat ke Mina tadi, mulai masuk ibadah haji itu, ya. Sedangkan qiran itu tadi menggabungkan, dia satu amalannya nilainya 2, ya. Satu amalannya nilainya umroh dan haji, ya. Berarti dia mendapatkan keutamaan 2 ibadah dalam satu safar, gitu. 2 ibadah umroh dan haji dalam satu safar. Nah, bentuk syukur karena nikmat itu 2 ibadah satu safar, maka disyariatkan melakukan hadyu, ya. Melakukan menyembelih hadyu, ya. Dan ini disebut dengan dam nusuk, ya. Yakni dam yang terkait dengan cara ibadahnya, ya. Dia memilih ibadah tamatu, haji tamatu dan qiran, maka dalam tamatu dan qiran itu disyariatkan menyembelih hadyu, gitu, ya. La jubron, bukan darah untuk menyempurnakan kekurangan, ya. Darah jubron itu, dam jubron itu seperti tadi pelanggaran-pelanggaran itu, ya. Baik. Qala liqaulihi ta'ala faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji. Maka barang siapa yang melakukan haji tamattu dengan umrohnya menuju haji, ya, dia umroh setelah itu halal kemudian berhaji langsung gitu, ya. Maka bagi yang muda menyembelih hadyu, ya. Kalau tidak ndak bisa menyembelih, maka puasa 10 hari, ya. Fa'in adimal hadyu au tamanuhu soma thalathata ayamin fil haji. Nah, kalau tidak ada hadyunya, tidak bisa beli kambing, tidak ada kambingnya, atau tidak ada uangnya, maka puasa 3 hari ketika di haji sana. Ketika masih di sana, dia berpuasa 3 hari. Qala wa yajuzu siyamuha fi ayami tasyrik. Dan ini keringanan, dia boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Qala wa sab'atun idza raja'a ila ahlihi. Kemudian 7 hari lagi ketika sudah pulang di rumah, ya. Ini untuk orang-orang yang bukan penduduk Makkah. Liqaulihi ta'ala faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, ya. Taib wadih, ya. Wa yustahabbu lil haji an yakula min haji tamattu'i wal qirani. Liqaulihi ta'ala fakulu minha wa'atimul qani al-mu'tar. Dan sunnah bagi orang yang menyembelih dam nusuk ini untuk memakan dari sebagian dagingnya, ya. Taib. Ini hadyu tamato dan kiron. Kola asani hadyul jubron. Nah, ini lawan dari dam nusuk, ya kan? Dam jubron. Wahua alfidyatul wajibatu litarki wajibin. Dam jubron, hadyu jubron itu dikerjakan karena menebus perbuatan dia meninggalkan kewajiban. Awirtika bumahdurin min mahduratil ihram, atau melakukan larangan-larangan ihram, ya. Ini jubron, ya. Itu tambalan, menambal, atau mengangkat, atau melengkapi, ya. Yang kurang dari meninggalkan wajib, atau kurang karena melakukan pelanggaran. Au bisababil isar inda wujudi sababihi, atau karena sebab yang lain ketika ada sebab-sebabnya. Liqauli ta'ala fa'in usirtum fa'mastaisara minal hadi, ya. Jika kalian ditahan, tidak mampu, dia sudah berangkat mau umroh, ya, tetapi di jalan tertahan, ya, ada perang, ada perampok, ya, ada keadaan tidak aman, ya, seperti Rasul ketika dicegat oleh orang-orang Quraisy di Hudaybiyah, ya kan, itu ihsar, ya, kepung, dikepung, ya, pengepungan, ya. Nah, maka karena sudah niat untuk haji, tidak bisa niat umroh atau haji tidak bisa melakukannya, maka dilengkapi dengan menyembelih hadyu itu. Walikol ibn Abbasin man nasiya min nusuki syai'an au tarokahu fala fal yurik daman, ya. Berdasarkan ucapan Ibn Abbas tadi, barang siapa yang lupa dari manasiknya atau dia meninggalkannya, maka hendaklah dia mengalirkan darah, yaitu menyembelih hadyu, ya. Wa hadzan nau la yajuzul aklu minhu. Nah, kalau dam jubron atau hadyu jubron ini, orang yang melakukannya tidak boleh memakan dagingnya, ya. Bal yatasaddaq bihi ala fuqara'il haram, bahkan semuanya harus disedekahkan, ya. Kenapa? Karena hakikatnya darah atau daging yang dia sembelih itu untuk menambal kekurangan dia, ya kan? Untuk pelanggaran dia, ya. Nah, maka kalau dia makan, maka seolah-olah dia makan dari dendanya dia, gitu kan? Denda dari dia, kok dia makan lagi, gitu, ya? Maka dia memakan sesuatu yang harus dia keluarkan, gitu. Baik. Qala asalis hadyu tatawu, yang ketiga hadyu tatawu. Wa huwa mustahabu likulli hajin wa likulli mu'tamir. Ini sunnah bagi setiap orang yang haji, haji apa saja, tamattu, qiran, atau ifrad, ya, atau orang yang umroh. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahda mi'ata badanatin fi hajjatil wada. Dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih hadyu 100 ekor unta ketika haji wada. Wa yustahabul aklu minhu. Nah, kalau hadyu tatawu ini juga disunahkan untuk makan darinya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara min kulli jazurin bibat'atin fatu bihat. Wa akala minha wa syariba min marakiha. Karena Rasul SAW perintahkan dari 100 unta tadi diambil sebagian, ya, bagian dari tubuhnya, bagian dari dagingnya. Kemudian dimasak, beliau makan dagingnya dan beliau minum kuahnya. Qala wal bat'atu al-qit'atu minal lahmi. Bat'atun itu potongan daging. Nah, ini bat'atun, kata ini ada tiga lugoh, ya. Bat atun dengan fathah baknya itu maknanya ini, potongan daging. Kalau bit atun, ya, dengan kasroh, maknanya al adad bainal agdaini, ya. Bilangan antara puluhan, ya. Bit atun wasabuna subah, ya kan? 70 sekian itu bit atun, ya. Kalau but atun dengan dhommah baknya itu bermakna al-farj. Rasul menyatakan wa fi buti ahadikum sodakoh, ya. Dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian terdapat sodakoh, itu butun ya, butatun ya, dengan domah baknya. Qala wa yajuzu li ghairil muhrimi an yab'atha hadaya ila Makkah litadbaha biha. Dan boleh orang yang tidak ihram dia mengutus hadaya, hadiah, hadyu ya, mengutus hadyu ya ke Mekah untuk disembelih di sana, taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ya. Qala wa la ihram alaihi syai'un mimma yahrum 'alal muhrim, dalam keadaan dia tidak ihram ya, dia tidak diharamkan seperti apa-apa yang diharamkan untuk muhrim tadi. Dia sekedar mengutus memberi hadyu ya. Taib. Qala rabbi hadyun nadri wa huwa ma yanzurul haju taqarruban ilallahi indal baitil haram. Hadyun nadhar adalah apa-apa yang seorang berhaji itu bernadhar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Haram. Wa yajibul wafa'u bihadzan nadri, wajib menunaikan nazar ini, liqaulihi ta'ala summal yaqdu tafatahum mal yufu nudurahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian selesaikan manasik kalian dan tunaikan nazar-nazar kalian. Wa la yajuzul aklu min hadzal hadi, ndak boleh memakan daging dari hadyu nazar ini, seperti tidak boleh makan hadyu jubron tadi. Ya. Taib. Qala waktu dzabhil hadyi. Kemudian kapan menyembelih hadyunya itu? Ya. Qala hadyu tamattu wal qurb wal qiran. Yabda'u waktuhu min ba'di sholatil id yauman nahri. Ya. Hadyu tamattu dan hadyu qiran itu dimulai waktunya setelah sholat id hari Idul Adha, hari Nahr, ila akhiri ayami tasyrik, sampai akhir hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Amma dzabyu dzabhu fidyatil adza wa lubsi fahina fi'lihi, sedangkan menyembelih fidyah karena gangguan ya, karena melanggar larangan tadi atau karena memakai pakaian yang terlarang tadi, maka ketika dia melakukannya, ketika itu disyariatkan untuk menyembelih. Wa kadzalikal fidyatul wajibatu li tarki wajibin, demikian pula fidyah yang wajib karena meninggalkan kewajiban ya. Baik, fidyah adza tadi seperti Ka'ab bin Ujrah tadi ya, ada gangguan di kepalanya, ada gangguan di matanya, dia potong rambutnya misalkan, kukunya nusuk daging misalkan ya. Kalau tidak dipotong ya, sakit ya. Atau bulu matanya ganggu matanya. Kalau tidak dipotong ganggu matanya atau sakit bahkan ya. Maka boleh dipotong, tetapi itu tadi ya, bayar dam tadi ya. Atau pakai pakaian, dia tidak punya tadi, tidak punya izar, adanya sirwal. Boleh pakai sirwal ya, tetapi bayar dam gitu. Taib, maka ketika itu dia sembelih. Ya. Taib, qala wa amma damul ihsar fa inda ruju'u wujudi sababihi. Sedangkan dam karena sebab dikepung, ya ditahan, tidak bisa masuk ke haram. Maka ketika ada sebabnya, ya disembelih. Wa huwa satun, aw sab'u badanatin, aw subuk bakorotin. Ya, subuk badana, aw subuk bakoroh. Damnya adalah satu ekor kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi, yakni satu ekor sapi untuk tujuh orang ya. Qala liqaulihi ta'ala fa in usirtum famastaisara minal hadi, karena Allah taala berfirman, jika kalian dikepung maka jika mudah menyembelih hadyu. Qala makanu dzabhi, kemudian tempat menyembeli hadyu tamattu wal qiran as-sunnatu an yuzbaha bi Mina. Hadyu tamattu dan qiran sunnahnya disembeli di Mina. Wa in dzabahu fi ayyi juz'in min ajza'il harami jaza. Tetapi kalau dia sembeli di daerah manapun dari daerah haram, nah haram itu ada batasnya ya. Sudah ada keterangannya ya, ada batas-batasnya, maka boleh dimanapun dari daerah haram. Wa kadzalika fidyatu tarkil wajib wa fi'lil mahdzur fala tudbah illa fil haram. Demikian pula fidyah karena meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, maka tidak boleh disembelih kecuali di tanah haram. Qala ada hadil ihsar, kecuali hadyu karena dikepung, bayat bahu fi maudihi, maka dia sembelih di tempat dia tertahan itu. Amma siyam bayat jazi'uhu fi kulli makan, sedangkan puasa, kalau dia milih puasa tadi, ya, dari pelanggaran-pelanggaran yang fidyahnya puasa, maka dia boleh berpuasa dimanapun setelah pulang atau ketika masih di sana. Wal mustahab an yasuma thalathata ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja ila ahlihi, dan yang sunnah 3 hari ketika masih haji dan 7 hari ketika sudah pulang ke keluarganya. Qala liqali ta'ala fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamilah. Ya. Baik. Qala wa yustahabu an yadhbahal haju binafsihi wa in anaba ghairuhu fala ba'sa bidzalik. Dan sunnah seseorang itu menyembelih sendiri dan boleh mewakilkan orang lain. Wa yustahabu an yaqula inda dzabhi bismillahi allahumma hadza minka walak. Dan disunahkan ketika menyembelih dia membaca bismillah kemudian allahumma hadza minka walak. Amma syurutul hadi fa huwa syurutul udhiyati nafsuha. Sedangkan syarat binatang hadyu itu sama seperti syarat binatang kurban. Qala al-awwal an yakuna min bahimatil an'am al-ibil wal baqar wal ghanam. Syarat pertama, dia termasuk dari binatang ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Qala tsani an yakuna khalian minal uyub allati tamna'ul ijza kal marad wal aur wal awar wal ar wal urju wal hizal. Yang kedua, tidak memiliki aib yang menghalang untuk diterima, seperti sakit yang jelas sakitnya, ya, buta sebelah atau pincang yang jelas pincangnya dan yang kurus. Qala salis anta tawafara fihi sin al masru'ah. Kemudian usianya telah mencapai usia yang disyariatkan. Fal ibil khamsu sanawat, unta 5 tahun. Wal baqarah sanatan, sapi 2 tahun. Wal ma'iz sanatun, kambing yang bulunya rambut itu umur 1 tahun. Wad dha'nu 6 asyur, sedangkan kambing yang bulunya suf, bulunya domba itu cukup 6 bulan. Ya. Baik. Qala al-babu rabi' fi sifatil haji wal umrah. Ini tata cara haji dan umrah. Qala al-aslu inda ahli ilmi fi sifatil haji, hadithu Jabir al-Masyhur. Sifat umrah dan haji itu dijelaskan dalam hadis Jabir yang masyhur. Ini disebutkan dalam konteks hadis yang panjang, ya, menjelaskan awal mula berangkat Nabi dari Madinah sampai selesai haji. Ya. Qala wa qad tatabba'na riwayati as-sahihata ats-tsabitata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa talakhasa lana min majmu'iha as-sifata taliyah. Kami telah meneliti riwayat-riwayat yang sahih yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terkumpul diringkas darinya, dari kumpulan riwayat-riwayat tersebut, tata cara berikut ini, ya. Qala idza wasala muridun nusuk ilal ma'al miqat fa innahu yustahabu lahu an yaktasil. Baik. Pertama, ketika seseorang akan berhaji atau berumrah, ketika sampai di miqat, miqatnya yang 5 tadi, ya. Ya lam lam dul qarnul manazil, Jufah, ya lam lam, kemudian datu irkin, ya. Kalau sudah sampai di tempat itu, maka sunnah mandi, ya. Wa ya'khudhu ma yahtaju ila ahlihi min sya'rin yahillu akhdhuhu ka sya'ril ibti wal anati wasyaribi wa yukallimu adzafirahu. Kemudian dia potong, dia ambil apa-apa yang butuh dia potong dari rambutnya yang halal untuk dipotong, ya. Ya ini bukan lihyah, ya. Seperti rambut ketiak, rambut kemaluan dan kumis. Dan dia potong kuku-kukunya. Qala wa yatajarradur rajul minal makhid. Kemudian langkah berikutnya, seorang laki-laki dia melepaskan seluruh pakaian yang seukuran bagian tubuh tadi, ya, makhid, ya. Celana, kemudian kopiah, kemudian baju, kaos, ya. Itu pakaian yang seukuran tubuh, itu makhid, ya. Qala wa yatatayyabu fi badanihi qabla niyati dukhul fin nusuk. Ya, kemudian sebelum niat masuk, ya, sebelum niat masuk ihram, dia pakai minyak wangi dulu boleh di badannya tapi, ya. Badannya dipakai minyak wangi. Wa yalbasu rajulu izaron wa ridaan nadhifaini abyadaini. Laki-laki memakai izar, pakaian bawah, ya. Dan rida bagian atas, ya. Yang disebut selendang, ya. Yang keduanya berwarna putih dan bersih. Qala wa tahrumul mar'atu fi ma sa'at min siyabin. Sedangkan wanita boleh memakai pakaian apa saja dari pakaian yang sesuai dengan dia. Wa yughatir rajul katifaihi bi ridaihi. Laki-laki menutup dua pundaknya dengan rida, ya. Selendang, ya. Wa yuhillu bi nusukihi allazi yuridu. Kemudian dia berihlal. Berihlal itu berteriak menyebutkan niat nusuknya, labbaikallahumma umrotan misalkan, ya, atau labbaikallahumma hajja, ya, kalau dia mau berhaji, ya. Wal afdal an yakuna ihlaluhu idastawa ala dabatihi. Sunnahnya ihlalnya itu, ya, teriaknya itu talbiyah ketika sudah naik kendaraannya, sudah di atas kendaraan. Wa in kanal muhrimu yakhafu min at min aikin yamnauhu min itmami nusukihi kamaradin awqat itarikin aw nahwi dhalika fa innahu yastaritu an yahi anna mahili haitsu habastani, ya. Nah, ini yang boleh seorang itu mensyaratkan, ya, ketika dia khawatir nanti tidak bisa menyelesaikan umrohnya, misalkan wanita, ya. Dia tahu ketika masuk ihram ini biasanya jadwal haidnya, ya kan? Nanti berapa hari lagi atau berapa saat lagi itu biasanya jadwal haidnya misalkan. Atau khawatir nanti ini kendaraannya tidak sampai nanti, ya? Atau apapun yang menghalangi, ya kan? Khawatir ada penghalang tidak bisa menyelesaikan nusuknya, maka dia berihlal dan menyatakan labbaikallahumma hajjan anna mahili haitsu habastani, gitu, ya. Ya Allah, sesungguhnya halalku mahili itu halal itu keluar dari ihram, ya. Keluar dari ihram dimanapun engkau mencegahku, menghalangiku, ya. Enggak bisa melanjutkan lagi ihramnya, gitu, ya. Baik, ketika baru berjalan berapa lama kemudian ada penghalang misalkan, ya. Ya sudah, ketika itu berarti ya selesai ihramnya gitu, ya. Qala yustahabu an yakuna inda ilali mustaqbilal qiblati wa yaqulu Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'ah. Dan disunahkan ketika ihlal, ihlal itu dari kata ahalla itu berteriak, ya, berucap dengan keras, ya. Hilal, hilal itu disebut hilal bulan sabit itu karena dulu ketika orang itu melihatnya, mencari-cari hilal, ya kan? Ketika sudah kelihatan, mereka berteriak, senang, ya kan? Nampak hilalnya, gitu kan? Nampak bulannya, gitu. Nah, karena sebab itu disebut hilal, ya. Ketika orang melihat, mesti berteriak, gitu. Baik, maka ihlalnya menghadap kiblat, ya, berteriaknya, ucap dengan keras, dan mengatakan, "Ya Allah, sungguhnya ini adalah haji yang tidak ada riak dan sumah padanya." Wa yusra'u fi talbiyati, kemudian disyariatkan dalam talbiyah, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk, la syarika lak." Wa kana sahabatu yazidun labbaika dzal ma'arij, labbaika dzal afawasil. Wa yusannu an yarfa'a sawtahu bitalbiyah. Qala fa idza wasala Makkah tastahabba lahu an yaghtasil. Baik. Kemudian setelah perjalanan tadi, di perjalanan tadi bertalbiyah tadi terus ya. Mengeraskan suaranya bagi laki-laki ya. Perempuan tidak ya. Laki-laki mengeraskan suaranya bertalbiyah itu ya. Semampunya, sekuatnya terus menerus ya. Kemudian sampai Mekah disunahkan kembali mandi. Fa'idha aradan yatufa ittoba'a lirajulin bi'an yaksifa'an katibihil aiman wa yughatti katifahul aisar biridaihi. Kemudian kalau mau tawaf, maka laki-laki beritiba', ya, itiba' tadi ya, menjadikan selendangnya itu tengahnya di bawah pundak kanan, ujung-ujungnya di atas pundak kiri ya, itiba' itu ya. Taib. Qala wa yustaratu an yakuna halat tawafi mutawaddian. Syaratnya ketika tawaf dalam keadaan berwudu. Wa yustahabu an yastalimal hajaral aswada wa yuqabbiluhu. Dan disunahkan kalau mampu untuk mengusap hajar aswad dan menciumnya. Fa illam yumkinhu dzalika stalamahu biyadihi wa qabbala yadahu. Kalau tidak mampu mengusapnya atau menciumnya langsung, maka mengisyaratkan dengan kedua tangannya ke arah hajar aswad tadi, kemudian tangannya dicium ya. Fa illam yumkinhu dzalika yusyiru ilaihi biyadihi. Kemudian kalau tidak mampu, maka tadi kalau tidak mampu mencium, maka mengusap dengan tangannya, kemudian tangannya dicium ya. Kemudian kalau tidak mampu mengusap, maka yusiru ilahi biyadihi wala yukabbiluha, mengisyaratkan saja. Kalau mengisyaratkan tidak menyentuh hajar aswad, maka tidak dicium tangannya ya. Qala wa yafalu dzalika inda kulli shaut, dan melakukan itu mengusap hajar aswad atau menciumnya atau mengisyaratkan tangan ke hajar aswad setiap kali putaran melewati hajar aswad ya. Qala wa yabda'u kullu sautin bitakbir, dan dia mulai setiap awal putaran itu dengan takbir. Wa in ibtada'a tawafa bi bismillahi wallahu akbar fa hasan. Kalau dia mulai tawafnya itu dengan tasmiyah bismillah Allahu akbar, maka itu juga bagus. Qala wa in atar ruknal yamani istalamahu wa lam yuqabbilhu. Nah, kalau melewati rukun yamani ya. Rukun itu pokok apa tiang yang pojok ya. Pojok yang menghadap negeri Yaman disebut rukun Yamani ya. Yang ke negeri Sam disebut rukun Sami ya. Yang ke negeri Irak disebut rukun Iraki gitu. Baik. Maka kalau melewati rukun Yamani mengisyaratkan tidak mengusapnya kalau mampu dan tidak mencium tangannya. Fa'il lam yumkinhu istilamuhu fa'innahu la yusiru ilaihi. Kalau tidak mampu mengusap juga tidak mengisyaratkan rukun Yamani. Wala yukabbir, tidak bertakbir. Wa yakulu baina ruknain wa huma ar-ruknul Yamani wal hajar aswad. Dan berdoa di antara dua rukun, yaitu rukun Yamani dan hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Baik, ini tawaf ya. Ketika sampai di Mekah, kemudian mandi, kemudian bersuci, kemudian tawaf ya. Tawafnya ini tadi sifatnya ya. Wa yad'u fi baqiyati tawaf bima syaa, kemudian berdoa dengan doa apapun di sisa dari tawafnya tadi, selain antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, itu doanya sembarang ya. Doa kebaikan dia. Wa yustahabu an yarmula fil aswati salasatil ula, Warramlu fokol masih wadunal atwi. Dan disunahkan romel pada tiga putaran pertama. Romel itu di atasnya jalan, di bawahnya lari, ya. Itu jalan cepat, ya. Langkahnya cepat tapi pendek, ya. Langkahnya pendek tapi cepat, itu. Itu romel, ya. Ndak lari dan juga ndak jalan, ya. Ya, ini baina-baina, ya. Wayamsi fil arba'ati, kemudian pada putaran yang keempat sisanya itu jalan biasa, ya. Tapi mungkin sekarang ndak mungkin melakukan romel ini, ya, karena sangat ramai, ya, berdesak-desakan. Fa idza atama sab'ata aswatin ghata katifaihi biridaihi. Nah, kalau sudah selesai tujuh putaran, kembali ridaknya tadi ditutupkan di kedua pundaknya, ditutupi ridak semua. Gitu. Ditutupkan ke sini semua. Ya. Qala thumma nafadha ila maqami Ibrahim faqara'a wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian setelah tujuh putaran tadi, menutup kedua pundaknya, kemudian mengarah ke belakangnya makom Ibrahim, dan membaca wattakhidhu min makom Ibrahim musalla, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Wa yusalli rakataini khalfal makomi yakra'u fil ura bisuratil kafirun wa fitaniyati bisuratil ikhlas. Kemudian sholat di belakangnya makom Ibrahim. Ya. Ini Ka'bahnya, sini makom Ibrahimnya, maka sholatnya di belakangnya sini. Ya. Baik. Membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dua rakaat. Ini boleh kapanpun sholatnya, ya. Walaupun waktu nahi, ya. Fa illam yatamakkan minas sholati khalfal maqami li zihamin wa nahwihi. Nah, kalau tidak mampu di belakangnya maqam Ibrahim tadi karena berdesak-desakannya, sholat fi ayyi makanin minal masjid, boleh sholat dimanapun dari Masjidil Haram. Wa hadza tawafu huwa tawaful qudum lil mufridi wal qarini wa tawaful umrati lil mutawatti. Nah, tawafnya sama, ya kan? Tetapi nilainya beda. Kalau untuk orang yang hajinya ifrad atau hajinya qiran, ini namanya tawaf qudum, ya. Tawaf karena sampai di Masjidil Haram, ya. Sedangkan untuk yang haji tamattu, tawafnya ini tawaf umroh, ya. Nilainya tawaf umroh, ya. Qala thumma yusra'u lahu an yasriba min zamzam. Kemudian setelah tawaf, setelah sholat, disyariatkan minum air zamzam. Wa yasubbu ala ra'sihi. Kemudian diguyur kepalanya dengan air zamzam. Thumma yarji'u ilal hijril aswati. Fayastalimuhu intayassar. Kemudian kembali ke Hajar Aswad, kalau mampu mengusapnya lagi, ya. Tsumma kharaja ila Safa. Setelah itu dari Hajar Aswad tadi ke menuju Safa, ya, menuju Bukit Safa. Wa yaqra'u qaulallahi ta'ala inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Dan membaca Allah Ta'ala, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk dari syiar-syiar Allah. Qala tsumma yarqas Safa hatta yaral bait. Kemudian pertama kali menuju Bukit Safa, naik ke Bukit Safa sampai kelihatan Ka'bahnya, ya, sampai kelihatan Ka'bahnya. Wayak qala wa yastaqbilul qiblah. Kemudian di atas Safa menghadap kiblat, wa yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya, wa yaqul Allahu akbar salasan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ini di atas Bukit Safa. Yaf'alu dzalika thalatha marratin wa yad'u bainaha tawila. Mengucapkan itu tadi tiga kali, kemudian berdoa panjang, doa untuk kebaikan dia, kebaikan akhirat dan dunia dia, ya. Qala thumma yanzilu masyan ilal marwah, kemudian dari Bukit Safa turun jalan kaki menuju bukit satunya, Bukit Marwah, ya. Wa yas'a bainal milaini al-akhdharaini sa'yan shadida. antara ada tanda lampu hijau, ya, antara dua lampu hijau itu lari kenceng, ya, lari dengan kenceng bagi laki-laki, ya, sedangkan perempuan ya sekadarnya, ya, tidak serta-merta dengan kenceng gitu. Wadzalika lirijal duna nisa, yang sedemikian ini lari kenceng itu untuk laki-laki, duna nisa, bukan wanita, ya. Tsumma yamshi hatta yarqal marwah, setelah lewat lampu hijau jalan lagi, ya, sampai naik di Bukit Marwah. Fayasna'u 'alaiha mithla ma sana'a 'ala Safa, sampai di atas Bukit Marwah dia melakukan seperti yang dilakukan di Bukit Safa tadi. La ilaha illallah, baca tahlil takbir tadi 3 kali, menghadap Ka'bah, berdoa panjang, ya. Kemudian ini satu putaran, ya. Ini satu saut namanya, dari Safa ke Marwah sekali, ya. Nah, ini dilakukan 7 kali. Nanti akhirnya di Safa, ya. Safa Marwah sekali, Marwah Safa 2 kali, ya. Safa ke Marwah 3 kali, terus sampai 7 kali kembali ke Safa, ya. Taib. Qala wa hadza sautun, maka ini satu putaran. Tsumma minal marwati ila Safa sautun akhar, kemudian dari Marwah ke Safa satu putaran lagi. Hatta yatimma sa'ya sab'ata aswat, sampai sempurna sa'inya 7 putaran. Wa hadza sa'yul haji lil mufridi wal qarin, ini sa'i setelah tawaf qudum tadi untuk orang yang haji qiran dan haji ifrad, ini namanya sa'yu haji, sa'inya haji, ya. Wala yatahallalani ba'dahu, kemudian setelah sa'i ini orang yang qiran dan ifrad enggak halal, ya, masih tetap muhrim gitu, ya. Bal yaqayani bi ihramihima, keduanya masih tetap dalam keadaan ihram. Wa huwa sa'yul umrati lil mutamatti, sedangkan orang yang hajinya tamattu, sa'inya adalah sa'i umroh, seperti tawafnya tadi juga tawaf umroh, ya. Tetapi wa yatahallal al mutamatti min umratihi bi taksiri sya'rihi tsumma yalbasu malabisahu, orang yang haji tamattu setelah sa'i dia tahallul, ya. Tahallul itu kehalal, menghalalkan diri, ya. Setelah ihram menjadi halal, maka dengan memotong rambut menjadi halal, dia boleh pakai pakaian biasa, ya. Apa yang haram sebelumnya boleh dia lakukan, ya. Hatta idza kana yaumut tarwiyah wa huwa yaumu tsanin min dzulhijjah, sampai hari ke-8 bulan dzulhijjah, ini untuk orang yang haji tamattu tadi, ihram al mutamatti bil haji min makanihi, kemudian dia pakai ihram lagi tetapi tidak dari mikot, dari tempat tinggal dia, ya. Dia masih di Mekah, dia masih di tempatnya, ya. Wa kadza ghairuhu minal muhillina bi Makkah wa qurbiha, demikian pula orang-orang yang halal yang selain mutamati tadi, dari penduduk Makkah dan yang dekat Makkah. Wa yustahabu lahu an yaf'ala ma fa'alahu indal miqati minal iktisal wat tatayyub wat tanadduf, maka disunnahkan bagi dia melakukan perbuatan yang disunnahkan di mikot tadi, mandi pakai minyak wangi, membersihkan dirinya, rambutnya, kukunya, ya. Qala wa yatawajjahu jami'ul hujjaji ila Mina mulabbina, kemudian seluruhnya orang yang akan berhaji menuju Mina dalam keadaan bertalbiyah, labbaikallahumma hajja, ya, labbaikallahumma labbaik, ya, bertalbiyah menuju Mina. Wa yusalluna fi Mina adh-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya wal fajr bi qasri rubaiyati min ghairi jama'. Kemudian salat zuhur, salat 5 waktu di Mina, ya. Ini berangkatnya berarti sebelum zuhur, ya, pagi hari menuju Mina tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Kemudian di Mina sampai subuh, ya. Tsumma fi sabihatil yaumit tasi yasirul haju ila Arafah. Kemudian tanggal 9 dari Mina seluruhnya menuju Arafah. Fa in tayassara lahu an yanzila binamirata ila zawali fahasan, kalau bisa sebelum sampai Arafah singgah di Namiroh, ya, sebuah tempat nih. Namiroh, tinggal di sana sampai tergelincir matahari. Ya. Wa idza zalati syamsu khotoba al-imamu aw naibu khutbatan qasirah. Kemudian kalau sudah tergelincir matahari, imam berkhutbah atau wakilnya, ya, dengan khutbah yang pendek. Tsumma yusholli dzuhra wal asra qasran wa jam'an fi waqti dzuhri. Kemudian di Namiroh itu salat zuhur dan asr, qasar dan jamak. Jamak takdim di waktu zuhur. Qala tsumma yadkhulu Arafah. Setelah itu, setelah salat jamak tadi, berangkat menuju Arafah. Wa yajibu 'alal haji an yatayaqqana annahu fi dakhili hududi Arafah. Kemudian orang yang berhaji, dia harus memastikan dirinya itu berada di batas dalam Arafah, yaitu di daerah Arafah, ya. Wa yastaqbilul qiblah, kemudian menghadap kiblat, wa yarfa'u yadayhi yad'u wa yulabbi. Kemudian mengangkat kedua tangannya berdoa dan bertalbiyah. Ini yang disebut dengan wukuf, ya. Wukuf di Arafah. Wa yahmadullah, memuji Allah, wa yastahidu fit tadarrui wa dzikri wa du'a fi dzalikal yaumil adzim. Dan bersungguh-sungguh merendahkan diri kepada Allah, berzikir, berdoa di hari yang mulia, di hari yang agung, hari Arafah. Wa afdalu ma yuqalu fi dzalikal yaum, dan zikir yang paling afdal diucapkan di hari itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala wa yakunu fi dzalikal yaumi muftira, dan orang yang haji tadi ketika di Arafah dia berbuka, tidak berpuasa. Tidak disyariatkan berpuasa bagi hujjat yang wukuf di Arafah. Li'annahu aqwalahu 'alal ibadati, karena dengan berbuka itu lebih menguatkan dia untuk ibadah, ya. Baik, ini yang disyariatkan. Tetapi kenyataannya, ya, katanya banyak jamaah haji, ya, orang-orang yang kurang perhatiannya terhadap ilmu, ya. Ketika wukuf, ya, sudah santai, ngopi, duduk, ngobrol, ya. Tidak faham dia sedang di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, ya. Tidak dia gunakan untuk ibadah yang mulia, ya. Baik. Ini yang disunahkan, terus tadarruk, sungguh-sungguh manfaatkan waktu tersebut, ya. Qala wala yazalu waqifan mutadarrian mutadzallila ila an taghruba syams, maka dia terus-menerus demikian tadarruk, ya, mengiba, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tenggelam matahari. Itu tadi zikir yang paling utama, kalimat tauhid tadi, ya. Fa idza gharabat afadha min arafata bisakinatin. Kemudian kalau sudah tenggelam matahari, mereka meninggalkan Arafah dengan tenang, berjalan dengan tidak tergesa-gesa. Wa yasiru mulabbian hatta ya'tiya muzdalifata. Berjalan dengan bertalbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik, sampai ke Muzdalifah. Fa yusalli bihal maghrib wal isya jam'an. Wa yuqsarul isya, salat maghrib dan isya dijamak dan qasar isya-nya. Wa rakhasa lidda'afati an yakhruju min Muzdalifata bilailin. Dan rukhsah orang yang lemah, wanita-wanita, orang yang sudah tua, anak-anak, segera keluar dari Muzdalifah, ya, di malam hari, ya. Wa yabqal qawiyyu fi Muzdalifata hatta yusallil fajr. Sedangkan yang kuat, laki-laki yang kuat, ya, wanita-wanita yang kuat, ya, maka tetap berada di Muzdalifah malam itu, ya. Ini malam tanggal 10, ya, malam hari kurban, malam hari nahar, ya, tetap di Muzdalifah sampai sholat fajar. Qala tsumma yastaqbilul qiblata wa yahmadullaha wa yukabbir wa yuhalliluhu hatta yasfarra jidda, ya. Kemudian terus demikian menghadap kiblat, memuji Allah, bertakbir, bertahlil sampai terang benderang, ya. Cahaya fajar telah terang. Tsumma yadfa'u min Muzdalifata qabla thulu'i syams, ya. Nah, setelah sholat subuh, kemudian berangkat dari Muzdalifah setelah terbit matahari. Wa alaihi sakinata wal waqor, wa alaihi asakinatu wa mulabbiya, dan dalam keadaan sakinah, ya, tenang dan bertalbiyah. Baik, kelewat tadi ya. Wa yabqal qawi fi muzdalifata hatta yusallil fajr, ya. Ulangi. Dan orang yang kuat masih tetap di Muzdalifah sampai sholat fajar. Kemudian setelah sholat fajar, menghadap kiblat, memuji Allah, bertakbir, bertahlil, sampai terang, ya, sampai terang. Cahaya, cahaya fajar. Tsumma yadfa min Muzdalifata qabla thulu'i syams. Kemudian berangkat dari Muzdalifah sebelum terbit matahari, ya. Fajarnya sudah terang, tetapi matahari belum terbit. Wa alaihi sakinatu mulabbiya, dalam keadaan tenang dan bertalbiyah. Qala wa yatalaffadhu sab'a hasayatin minat tariq, ya. Wa yatalaqqatu, ya. Wa yatak wa yatalqitu, ya. Wa yatalaqqat, ya. Dan mengambil, memungut-mungut 7 kerikil di jalan ketika berjalan dari Muzdalifah tadi sambil mengambil kerikil. Hatta idza ata jamratal aqabah, sampai ke jumroh aqabah. Romaha bisa bi hasayatin yukabbiru ma kulli hasatin wa yaqta'u atal biyah. Kemudian 7 kerikil tadi yang diambil di jalan dilempar di jumroh aqabah, ya. Setiap kali melempar bertakbir, ketika itu dia berhenti dari talbiyahnya, ya. Taib, ini yang dilakukan hari apa? Hari 10, hari Nahar. Pertama apa? Lempar jumroh Aqabah, ya. Summayan haru hadiyahu. Kemudian yang kedua perbuatannya apa? Menyembelih hadyu, ya. Kalau dia tamatu, menyembelih hadyu tamatu. Kalau dia kiron, menyembelih hadyu kiron tadi, ya. Wa yustahabu an yakula minhu, sunnah memakan dari hadyunya tadi. Summa yahliku ra'sahu, perbuatan ketiga menggundul, ya, atau memotong rambutnya. Summa yatufu tawaf al-ifadati, yang keempat, ya, tawaf, tawaf ifadah, ya. Wa yas'a sa'yal haji in kana mutamatti'a, kemudian sa'i haji, ya, ini bagi orang yang hajinya tamattu, karena sa'inya yang pertama tadi sa'i umroh, ya kan. Nah, sekarang sa'inya sa'i haji untuk orang yang tamattu. Au kana mufridan au qarinan wa lam yas'a ma tawafil qudum, atau orang yang hajinya ifrad, hajinya qiran, tetapi setelah tawaf qudum tadi dia belum belum sa'i. Ya, maka sekarang sa'inya gitu, ya. Qala wa sunnatu tartibu hadhil a'mal, maka sunnahnya urut amalan ini, ya. Hari 10, tanggal 10 Dzulhijjah, itu pertama romyu, ya. Pertama melempar jumroh Aqabah. Yang kedua dzabhu, menyembelih hadyu. Yang ketiga al-halqu, ya, awit taksir. Kemudian yang ketiga adalah menggundul atau memotong, ya. Nah, setelah menggundul dan memotong ini sudah dia tahallul awal, ya, tahallul awal yang membedakan hukum orang yang jima tadi, ya. Fa'in qaddama wahidan minha ala akhar fala harat. Tetapi kalau dia balik, ya, dia nyembelih dulu, dia menggundul dulu, kemudian baru melempar, tidak mengapa. Wa idza fala isnaini min salasati a'malin, ramyu jamratil aqabati wal halqi awit taksiri wa tawaf masai. Kalau dia sudah melakukan 2 amalan dari 3, yaitu melempar jumroh, romyu, kemudian menggundul atau mengcukur, atau tawaf, atau sa'i, ya, tawaf ifadah tadi, ingkana alaihi sa'yun, atau sa'i kalau dia harus sa'i, seperti mutamati tadi, atau korin dan ifrat yang belum sa'i, maka tahallala at-tahallul awal, dia sudah tahallul awal, ya, sudah tahallul yang pertama, ya. Wahallala hukula sa'in, harum alaihi bil ihram illan nisa, maka boleh, dia sudah halal tetapi belum sempurna, ya. Sudah halal pertama tetapi belum sempurna, boleh pakai pakaian berjahit, pakai minyak wangi, motong kuku, motong rambut, boleh, kecuali menggauli istri, tidak boleh, ya, belum boleh. Fa'idha fa'ala salatata tahallala at-tahallulal akbar. Nah, kalau sudah ketiganya dilakukan, ya, romyu, halak, kemudian tawaf, maka sudah. Kalau dua, sudah tahallul awal. Kalau tiga-tiganya semua sudah dilakukan, maka sudah tahallul akbar. Fayahillu lahu kulla syai'in hatta nisa, maka sudah halal bagi dia segala sesuatu, bahkan menggauli istrinya. Nah, ini tanggal 10, ya. Ini intinya, ya. Manasik haji di tanggal 10 ini, ya. Romyu, kemudian dzabah, halak dan tawaf, ya. Atau sa'i bagi mutamati atau kiron dan ifrat yang belum sa'i, ya. Qala, kemudian setelah itu wa yabitu bi Mina lailatal hadi asar wa tsani asar wujuba. Kemudian bermalam di Mina malam 11, malam 12 ini hukumnya wajib, ya. Wa yarmil jamarati salati yaumal hadi asar badian bisuhra tsummal wusta tsummal kubra. Kemudian setiap hari tasyrik melempar jumrah, tanggal 11 melempar jumrah yang 3, mulai dari jumrah yang paling kecil, kemudian pertengahan, kemudian yang paling besar. Wa kadza fil yaumi tsani asar, demikian pula pada hari ke-12 melempar 3 jumrah tadi. Waktunya kapan? Wa yabda'u waqtar romyi minaz zawali ila thulu'il fajri. Waktunya setelah zawal, setelah zuhur, ya. Tidak boleh sebelumnya, ya. Wa idza rama jamrata suhra sunnah lahu an yataqaddama qalilan an yaminihi. Kemudian ketika dia melempar jumrah suhra, jumrah yang pertama, disunnahkan untuk maju sedikit kemudian ke arah kanan. Wa yaqumu mustaqbil qiblati rafi'an yadaihi yad'u. Kemudian menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya berdoa. Ini melempar yang pertama, ya. Jumrah suhra. Wa idza rama jumratal wusta sunnah lahu an yataqaddama wa ya'khudha tadhasimal wa yastaghfila qiblah. Kemudian jumrah yang kedua, yang tengahan, maju kemudian ke arah kiri, ya, menghadap ke arah kiri, menghadap kiblat, ya, berdoa mengangkat kedua tangannya. Wa idza rama jumratal wusta wa yaqumu tawilan yad'u rafian yadaihi wala yaqifu ba'da jumratil aqabah. Kemudian setelah melempar jumrah yang ketiga, yang kubra, yang aqabah, itu sudah tidak disunahkan untuk berdoa lagi. Berdoanya adalah suhra dan wusta tadi. Suhra ke arah kanan, ya, kemudian menghadap kiblat. Wusta ke arah kiri, kemudian menghadap kiblat, ya. Sedangkan jumrah aqabah yang kubra tidak disunahkan berdoa. Qala fa idza arada, ini sudah, ya, tanggal 11 dan 12, 3 jumrah tadi. Itu perbuatan haji, manasik haji ketika hari tasyrik, ya, melempar jumrah saja. Dan mabit di Mina, fa in arada an yata'ajjala, fa innahu yajibu alaihi an yakhruja min Mina yaum tsani asyar qabla ghurubi syams. Nah, kalau dia pengin segera keluar, pengin segera pulang, maka harus keluar dari Mina sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelam matahari harus keluar dari Mina. Fa'in ghorobat alaihi samsu fi Mina muhtaron. Nah, kalau dia masih di Mina ketika tenggelamnya matahari dalam keadaan sengaja, ya, tidak ada paksaan, tidak ada sesuatu yang mengharuskan, ya, maka wajib alaihi mabitu lailatis salis asyar, wajib dia tetap bermalam malam ke-13 itu, ya. Tidak boleh meninggalkan di tengah malam itu. Tsumma idza arada an yakhruja min Makkata. Kemudian kalau seseorang sudah selesai ini tadi, ya kan, mabit dari Mina sudah selesai manasik hajinya, dia mau meninggalkan Mekah, wajib alaihi an yatufa tawafal wada, wajib tawaf wada, ya, tawaf perpisahan. Wa yaj'alu akhir ahdihi bil baiti at-tawaf, dia jadikan akhir perbuatannya di Baitul Haram itu adalah tawaf. Wa yasqutu hadza at-tawafa anil haidi wan nufasa, dan tawaf wada ini gugur dari orang yang haid dan orang yang nifas. Ya. Taib. Maka yang haid dan nifas boleh langsung pulang. Gitu. Taib. Ini ringkasan haji dari berbagai hadis Nabi SAW. Nas'alullahal karim rabbal arsil azim an yarzuqana wa iyyakum hajja baitihil muharram. Amin. Taib. Ilahuna. Nas'alullah taufiq lil jami' walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.